sing wani Gus Dur niku mergo dekne putu Mbah Khalil. Mergo dekne di sejarah Mbah Hasyim Asy'ari murite Mbah Khalil. Ha kula ora apal, kula sering jagungan mbek kiai-kiai. Nek lagi seneng Gus Dur ndiri wong NU. Ora ono NU kecuali utang jasa mbek Mbah Hasyim. Kuwi sing wani tukaran alasane Mbah Hasyim dhewe sing sebagai sumber NU murite Mbah Khalil. Lah dekne kadang sing wani putune Mbah Khalil. Nah, jadi pondok sido kiri Mbah Khalil piyambak nate ngaji teng sido kiri berarti tua budi sido kiri ora ono bare tapi itu penting, artinya itu terungkap setelah tukaran. Lha nggih kula nu ngertos sejarah-sejarah itu sakwise Gus Dur sering ra cocok mbek Kiai Memun niku akhirnya terungkap sejarah Gus Dur ngregani Mbah Mun mergo Mbah Hasyim nate ngaji Mbah Su'eb. Mbah Mun ngregani Gus Dur uga Mbah Mun muridé Mbah Karim, Mbah Karim muridé Mbah Asy'ari. Mbah Asy'ari bae Gus Dur. Tapi Mbah Hasyim nate ngaji Mbah Su'eb. Tapi ngono terungkap mergo tukaran, mugo gawe mboten. Dadi ya emang harus begitu. Paham gitu, terus itu penting ya, artinya satu modal intelektual itu penting karena untuk merunut itu ya, itu sama seperti yang dialami sekarang itu. Orang yang pro Megawati itu begitu mendewa-mendewakan Soekarno, seakan-akan Indonesia itu dimulai dari Bung Karno sampai ada HAM Soekarnoisme bahwa Indonesia itu seakan-akan dimulai dari Soekarno. Memang deklarator kemerdekaan Indonesia itu Soekarno, tapi umat Islam atau partai-partai Islam itu tidak kecil hati. Karena embrio yang bernama Indonesia itu dari tahun 1908 sebelum ada partai nasionalis yang berani melawan kolonialisme Belanda adalah partai-partai Islam, sehingga kebangkitan Indonesia dimulai 1908. Karena saat itu yang pertama mencetus ide melawan Belanda adalah kiai-kiai Islam, yaitu saat itu bikin Serikat Dagang Islam, terus lama-lama menjadi Serikat Islam, terus lama-lama menjadi partai Islam, dimulai dari angkatannya Hos Cokroaminoto. Jenis Haji Umar Said sinten Cokroaminoto, disingkat jenis Hos Cokroaminoto. Jadi tidak bisa Indonesia itu meninggalkan partai Islam, karena dulu pertama pendiri Indonesia, era kepartaian niku malah partai-partai apa? Islam yang lahir di Solo, di Jogja. Bahkan sebelum ada negara yang bernama Indonesia, itu ada negara yang bernama Demak Bintoro, ada Demak Ngayogjono apa? Karto. Itu semua negeri apa? Islam. Ya paham, sehingga secara kesejarahan kita tidak kalah sama tuanya Soekarnoisme atau partai PNI. Dan sampean kan kita ini kan kayak dine nabubuk kan, seakan-akan Indonesia itu dimulai dari Soekarno. Sehingga nak wani Pak Karno itu koyok-koyok itu kita anti Indonesia. Ya kita tidak mungkin tidak menghormati Soekarno, beliau sebagai pahlawan besar kita hormati. Ya, tapi ya kebesaran Pak Karno demi bangsa Indonesia jangan kemudian direduksi, disederhanakan hanya melewati partai. Ya itu kan namanya pengkerdilan. Tentu Pak Karno bikin negara ini ya untuk semua bangsa, bukan untuk PDIP saja, bukan untuk partai-partai marhainisme saja, juga bukan untuk partai-partai yang berfaham Soekarnoisme saja. Ya sama, tapi kita juga adil, sebagai kiai juga adil. Hos Cokroaminoto bikin partai Islam adalah untuk mengusir Belanda dari bumi Indonesia, yang nantinya juga untuk kepentingan semua bangsa Indonesia, tidak hanya yang Islam saja. Ya kita adil, sama-sama adil. Saat nasionalisme ya tidak mengurangi keagamaan, saat keagamaan tidak mengurangi nasionalis. Tapi ya itu tadi, kemudian ini dikerdilkan secara politik. Di sawangannya ada duet Pak Hasyim dan Mega, nasionalis religius, itu sudah di tren. Mager duet, senengane pasangan nasionalis sampai apa nak nasionalis terus wajib sholat, apa nak religius terus gak wajib nasional. Sebetulnya itu kan apa kena orang Indonesia itu wajib sholat hanya karena atas nama nasionalis. Apa anak gue SKI ngiai itu wajib bayar pajak. Itu kan pengkerdilan, proses pembohongan ya. Pembohongan secara publik. Gue udah bodoh no. Sedurungnya sebodoh itu kan itu kan repot. Namanya sedurungnya sebodoh dibodoh no gimana apa? Nurut. Makanya kalau seneng ya, kayak kemarin hari kebangkitan nasional itu seneng kalau diungkap terus di TV bahwa kebangkitan Indonesia dimulai dari 1908. Penting. Pentingnya bahwa orang-orang yang sok Soekarnoisme biar tidak mereduksi Pak Karno hanya milik mereka sendiri. Karena bangsa ini berdiri semenjak 1908. Dimulai dari gerakan Budi Utomo sampai Hos Cokroaminoto sampai macam-macam. Ya, serikat-serikat Islam. Tapi ini terungkap bisa usai tukaran. Jadi sebetulnya Presiden Gus Dur jadi Presiden ya sah, karena Mbah Hasyim Asy'ari berjuang sebelum tahun 45. Megawati ya sah. Ya karena beliau berjuang lewat bapaknya, ya sama semuanya sah. Pak SBY juga sah, karena keluarga militer. Apa mana ini mantunya Sarwo Edi, sing raro sopo. Perjuangannya mertua nih. Gak bisa adil bapak ya adil mertua. Mertua nih pokoknya yang dikenai didol pokoknya. Tapi artinya sama, kita secara sejarah itu sama. Kita sebagai santri juga tidak kalah sejarah. Karena berdirinya nasional sudah lewat para kiai. Ya itu takono sejarawan manapun, kayak profesor siapa di UI, siapa saja profesor-profesor sejarah itu bilang bahwa awal kebangkitan Indonesia itu dari partai-partai Islam. Bahkan versi orang nasionalis sekalipun itu bilang. Karena Islam adalah satu agama yang paling sensitif terhadap penjajahan. Karena Islam melahirkan satu faham jihad. Bahwa ketika ada kolonial Belanda, wong Islam terinspirasi harus jihad. Sehingga lahir partai-partai Islam. Dulu yang dilawan itu perdagangan. Ini kalau cerita sejarah, santri-santri sadar. Jadi santri salaf dengan model sekarang, sing raro duit, raro dagang itu sebetulnya mengkhianati pendiri santri. Lepasnya ini kalau fair, sing gak seneng dagang, gak seneng mergawe itu mengkhianati pendiri pesantren. Sama lihat sejarah, tahun 1908 itu namanya tidak SI, tidak Serikat Islam, tapi Serikat Dagang Islam. Karena para kiai adalah melawan dominasi Cina di Surakarta dan dominasi Belanda menguasai sentra-sentra perdagangan. Sehingga yang dilawan pertama adalah piye supaya kolonial gak menguasai aset-aset ekonomi. Sama tak kok no sejarah, cek versi kiai, cek versi buku, asal gak versi kelenek. Itu pertama yang dilawan para ulama adalah penguasaan aset ekonomi oleh Cina dan Belanda, sehingga mereka bikin Serikat Dagang Islam. Tapi saat ini mboten, santri paling ikhlas nak dunia wae Cina wae wong kafir. Dene istri mau jaluk Arab-Arab salam template itu kan. Itu kapan ada ajaran itu napa? Kapan? Kita diundang bupati, wis seneng ke bupati kelar salam template. Sementara sing juga bupati, ini kere-kere diutaratur, dikajek no wis seneng dan sebagainya. Itu tidak benar, tradisi itu tidak benar. Pertama dalam sejarah yang kita lawan justru penguasaan aset-aset ekonomi. Sebab itu dulu berdirinya partai Islam dimulai dari Serikat Dagang Islam. Paham ya? Nah terus kemudian ada tradisi begini ya salah kaprah. Sebab itu gak kulo balik malik teng sejarah. Lah Nabi Muhammad ketika ngalami polemik-polemik intelektual, akhirnya beliau merunut sejarah lagi. Nabi bolak-balik ngene dirunut teng ngenteni napa? Tukaran. Yaiku ketika Nabi Muhammad adu argumen mbek wong Yahudi, agama mbek aku orisinal di. Jare Nabi Muhammad ya orisinal Muhammad. Jare wong Yahudi orisinal wong Yahudi. Nah sebab itu kalau andekan sampean tuh pakar sejarah, ketika Quran ngendikan anit tabi millata Ibrahim apa? Hanifa, bahwa Nabi Muhammad kon anut Nabi Ibrahim itu bukan sekedar keteladanan dan fisik ku boten, ya adu ilmu tuwa niku. Adu ilmu tuwa. Asite adu ilmu tuwa andalane wong Yahudi Nabi Musa. Andalane Nabi Muhammad Nabi Ibrahim. Padahal Nabi Musa dibanding Ibrahim angkatan putu. Mulane jare Quran ha antum ha ulai hajastum fi malakum bihi ilmun falimatu hajuna fi malaysalakum ilm wawaw ya'lamu wa antum lata lamu semakana ibrahimu yahudiya wala nasroniya wala kingkana hanifam muslimah. Terus adu ilmu itu kue duwe agama Yahudi rak pendirinya Musa, kue di agama Nasroni pendirinya rak Isa, lah anakku Islam pendirinya Ibrahim rak tua apa? Jadi Quran harus kakwati wama unzilatit taurat wal injilu illa mimba'di lo taurat injil wana raksa usia periode Ibrahim. Aku ngejenengnya adu ilmu apa? Tuh ya mulanya saya ini disik bahas apa disik Mbah Khalil? Apa disik Mbah Sidogiri? Apa disik? Lana adu mbak gak barbar. Tapi aku terukapnya saya usia tukaran. Itu kali tukaran saya niki. Zeni wakit rakponaan. Nak muhemi nak dibelo lili wakit malah buli. Lah ya rana bareng. Lah jari Gus Dur aku kakak. Ngenteni runut ya ngenteni tukaran. Nah itu tren tuh putih-putih. Dong santri sarang ngerti sejarah Mbah Hasyim gak ada hubungan Mbah Basu. Tapi ujok tukaran. Rini ini buatan ngerti. Ujok rodok tukaran. Akhirnya ya karena Yai sering pidato bahwa Mbak Su'eb, apa Mbak Ahmad dengan Mbak Hasim akrab, Gus Dur juga ngakui kalau Mbak Hasim nanti ngaji Mbak Su'eb itu baru tahu. Makanya ra tahu cocok tapi tidak saling hujat karena sama-sama utang nopo jasa. Ke Mbah Mun di guru Mbah Karim, Mbah Karim di guru Mbah Hasim Asy'ari. Lah Mbah Hasim sendiri nanti ngaji Mbah Su'eb. Ya begitu. Makanya kayak kula ini jadi kiai menangan. Nasab kula saking bok-bok kula bodoh. Ya itu tadi guru-guru ngalim. Enggaknya benda nopo tukaran. Mereka nara tukaran ini uang kan senangannya damai. Kaya uang biasanya nak ngotan. Nak lagi rukun penting bujaya apik sayang bujanya ya wis. Dan nak lagi tukaran. Wah aku mula-mula di mantuku ya gak sendet. Itu namanya mantu uang biasa. Ya dulu pondok-pondok pesantren. Sing mek mantu uang biasa. Apa itu secara Islam gak apa-apa. Itu baik-baik saja. Itu gak ada masalah. Saya itu paham betul tradisi Quran itu ya begitu. Sampai ngungkapno sejarah Ibrahim kiblatnya ngenteni tukar. Ketika Nabi Muhammad dituduh mat agamamu kok aneh. Bisa wis madhep Baitul Maqdis wis bener, mergo trene para nabi pancen madhep Baitul. Lah saiki madhep Mekah wae asal usule piye? Terus akhirnya Nabi Muhammad cerita. Nabi enak nabi kan diwari Jibril, dene umilah ana sing marai, lha kok enake nabi ana sing napa man mandu. Sing mandu Jibril, Jibril padu pangeran, ora ngaram meleset. Lah anak kowe kan ra iso. Kowe cara sewantri no dikomongi wong nasionalis bahwa bangsa ini berdiri atas jasa Soekarno. Wis entek to wis kowe santri ra tau maca buku didikte ngono. Ora terus. Coba kalau sampean tahu sejarah bahwa sebelum Soekarno itu ada partai-partai Islam. Saya bukan ujuk-ujuk sampean anti Soekarnoisme, tidak apa-apa. Kita tetap menghormati Pak Karno. Tapi jangan direduksi hanya milik 1-2 kelompok. Kita fair. Ini pentingnya sejarah. Akhirnya Nabi Muhammad merunut. Anit tabi millata Ibrahim Hanifa. Inna awala bayti wudi alinna silalladhi bibak kata mubarakah wahudalil alamin. Terus ada fakta sejarah. Itu puing-puing sejarah. Yang disebut fihi ayatum bayina tumakamun apa? Ibrahim. Delok Khidir Ismail iku ana watu ning kono iku dhisik sing digawe Nabi Ibrahim bangun Ka'bah. Fihi ayatu qaumun apa? Ibrahim. Akhire Kanjeng Nabi Muhammad teng Madinah adu ilmu tuwa mbek wong Yahudi wong Nasrani. Kowe Nasrani ra anut Nabi Isa. Kowe Yahudi mergo anut Nabi Musa. Lah aku anut Nabi Ibrahim luwih tuwa. Iku sing disebut anit tapi millata Ibrahim Hanifah. Nggih sebab niku Quran teng juz 6 diterangno ha antum ha ulai hajastum fi ma lakum bi ilmun falimatu hajuna fi ma laysa lakum bi ilm. Mat, kowe ku debat ambe wong bintu-bintu, iku ora sira ilmiah kabeh. Kowe debat nganggo ilmu, wong Yahudi Nasrani gak nganggo wong Yahudi ku piye? Wong darani Nabi Ibrahim kok pengikut Yahudi. Bagaimana mungkin Nabi Ibrahim jadi pengikut Yahudi wa ma unzilati Taurat wal Injilu illa min ba'di. Lah Ibrahim ra angkatan jauh sebelum Musa. Bagaimana mungkin Nabi Adam Nabi Adam disik Nabi Adam. Paham ya? Bagaimana mungkin Imam Ghazali Bu Artani partainya PKB disik Imam Ghazali. Orang mungkin Nabi Ibrahim pengikut Yahudi atau Nasrani ya wong senior sinten? Nabi Ibrahim ma'unzilati Taurat wal Injilu illa min ba'di. Mana kau kulot yang tiang alim nak tak kau ikut dengan kiai kau rano, rano be ulama tuan tian tua ulama, jadi tidak masalah tu ulama rano itu mungkin tu. Apa Imam Ghazali rano? Apa Imam Suyuti daerah apa? Rano. Tapi kan sejarah kayak direduksi gaya keulamaan tu dimulai dari tradisi. Rano. Sebelum ada rano sudah ada tradisi keulamaan. Paham ya? Ya sama seperti Sunni. Sunni itu ya tradisi semenjak Abu Musa al-Ashari dan Abu Hasan al-Maturidi. Karena sebelum itu ya hanya ada tradisi sahabat tabiin. Memang Nabi sempat menyebut istilah ahli sunnah wal jamaah, tapi kemudian dibakukan secara ADART semenjak era Abu Hasan al-Maturidi dan Imam Sinten As'ari. Ini kalau cerita sejarah, sehingga sebetulnya fanatisme itu ya karena setelah dibakukan ADART itu. Nah ADART ya nak sawana malah mari perkara kan. Keputusan tertinggi adalah ketua Dewan Syura sing sito. Sing sito keputusan tertinggi adalah sing lewat kuota, sing lewat quorum. Nah, itu kan ra ono bari. Kula nate guys, dalam satu seminar ahli sunnah wal jamaah. Misalnya bener sejarah. Kenapa tahu-tahu kita ini merasa sunni? dan setelah merasa sunni seakan-akan kita ini paling benar atau yang di luar sunni adalah salah. Padahal kita tahu Islam dimulai dari Muhammad. Istilah Islam populer itu mulai Nabi Muhammad. Meskipun secara sejarah istilah itu dimulai Nabi Ibrahim, tapi mulai populer itu era Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad itu sebagian riwayat hanya ngentikan ketika banyak firqoh. Itu yang benar adalah ahli sunnah wal jamaah. Ketika Nabi ditanya, wa ma alamatu dhalik atau man hum dhalik ya Rasulullah, jawab Nabi, ma ana alihil yawma wa ashabi. Ya satu kelompok yang ngikuti perilaku saya dan perilaku para sahabat saya. Tapi ya dawuh begini itu kan gak jelas. Artinya gak jelas itu ya sahabat yang mana? Wong sahabat itu nak era Abu Bakar anute gampang era karuan. Wong anane mau Pak Abu Bakar. Era Umar enak anut era karuan. Jenenge anane mau Pak Umar tok. Era Utsman jek rada enak. Bareng era Ali sahabat sing ndi? Sayyidina Ali bentrok ambek Muawiyah, ki anut sing ndi? Jare kelompok Ali sahabat sing bener Ali, jare kelompok Muawiyah Muah. Ki anut sing ndi? Ki anut Ali kudu buak Muawiyah, anut Muawiyah kudu buak Ali. Arep P3 kiye ini iku nak PKNU iku kudu buak salah sih sito. Lah nek kiye PKNU pidato wong kudu anut kiai sampun mbah anut kiai tapi mboten jenengan tepakan kiye kula P3. Anggo sing P3 ya ngono wong kudu anut kiai pun mbah kula pun anut kiai cuma tepakan kiye kula PKNU. Lah padha era sahabat ge ngoten. Aku wis anut sahabat tepakan sing tak anut Sayyidina Ali. Jare pengikut Muawiyah aku ya anut sahabat cuma sing tak anut Muawiyah. Bar tak nyempon, buletan bro. Lah semenjak itu bulet-buletan. Lah ning dinggo nangger sejarah itu bulet. Wong sok suci itu paling bahaya dalam sejarah. Ngiling-ngiling santri sing husuk-husuk. Mulane mboten iki sejarah. Mulane kiai memun, kiai-kiai ngalim rata-rata gedeng santri husuk dalam hal sejarah. Akhire ana kelompok sing sok husuk yaiku moh tukaran. Ya mau partai, mau kelompok-kelompokan. Ngerasa bener Dewi itu disebut kelompok Khawarij. Wong Khawarij itu darani dosa gede murtad, saking khusuke. Ora ana dosa cilik, kabeh dosa itu gede. Mergo dosa itu bentuk pelanggaran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wis entek khusuke wong Khawarij. Ora ana wong khusuk dalam sejarah kaya wong Khawarij. Tapi saking khusuke duwe akibat Ali ya darani salah, Muawiyah ya darani salah. Ya kok wong saiki PKB darani salah, PKNU darani salah, NU darani salah, Muhammadiyah darani salah. Dekne mau kluna-kluna ning kamar ra tau nggih madrasah, ya ra tau mulang ngaji. Paham nggih? Ya ra tau dadani umat, mau pertuntang pertuntung. Iku Khawarij niku jenenge apa? Khawarij. Saelek-eleke partai iku sering duwe paguyuban, mugrudak-grudup istighosah mbok gawe sekolah. Saelek-eleke partai. Saelele ormas yo sering gerak no masa kanggo kebaikan. Tapi sak soleh-soleh wong dhewean paling klunak klu. No. Jalan yang kau gaya madrasah dewi, nara gaya proposal itu. Nara ngono dunia nente, padahal dunia ni sapi kuruen. Teh, iku gue pondasi netok ra cukup. Gue pondasi netok betul nopo? Cukup. Masa wong soleh paling apik sak dunia. Untuk mengyali niat gaya masjid lo. Dari anda pondasi sini tok tapak gredok orang arah cukup. Ada sing rapati sholat lewat partai proposal sana sini masjidnya jadi mewah boko duit subhat boh haram boh abang boh hijum bos. Akhirnya wong Khawarij gawe satu kelompok sing ngalal no darai Ali yang ngalal no darai Muawiyah. Akhirnya matek dipateni wong Khawarij sampai sekarang para teroris, para bom bunuh diri itu rata-rata berangkat dari orang yang sudah anti sama kepartaian, anti sama golongan, merasa suci sendiri, kemudian banyak terjadi bom bunuh diri dan sebagainya. Itu sejarahnya panjang. Memang samu gampang tapi urip. Sebab itu semenjak itu sudah ulama-ulama itu tidak senang sama orang yang merasa sok suci sendiri, benar. Loh saya sering ditanya, Gus, sampean itu kan tidak berpartai. Terus kalau organisasi di Indonesia yang kalian ikuti apa? Tak jawab. Asal NU atau Muhammadiyah itu mayoritas. Saya hanya ada di antara dua itu. Asal mayoritas, masih mayoritas. Soal aku tidak pengurus, memang tidak pengurus. Tapi saya milih di antara NU atau Muhammadiyah. Asal masih mayoritas. Secara organisasi lah. Bahwa per detail perilaku kita karena kita punya ilmu. Ya mungkin kita punya kekhasan-kekhasan sesuai kapasitas masing.

Maturidi. Orang yang dalam tasawuf mengikuti Imam Junad, Abul Qasim Al-Junaidi atau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya begitu. Tapi kan mereka-mereka yang jadi panutan kita kan orang yang baru datang kemarin. Masa sahabat sobarani ahli sunnah? Tabi'in, masa tabi'in pengikut Abu Musa Al-Asari? Disinti tabi'in Abu Musa Al-Asari. Masa Sayyidina Umar pengikut Imam Sapi? Sapi, wong disik Sayyidina. Nah itu jenenge pembakuan sejarah secara intelektual. Artinya karena mendefinisikan ahli sunnah itu kangelan. Sebabnya ahli sunnah itu wong sing ciri utamanya itu Sapi'i atau Maliki atau Hanafi. Dalam akidah anut Asari atau Matu. Ya hanya begitu saja. Ya sesuai secara kultural kalau ini Indonesia ditarif ahli sunnah itu apa? Ya Nara N.O. ya Muhammad dia. Karena Wahabi itu klaim ahli sunnah, sama jangan salah paham. Wahabi sendiri itu menurut konvensi internasional itu masih ahli sunnah. Yeah. Dalam seminar-seminar Oki sedunia, Wahabi itu masih kategori ahli sunnah. Muhammadiyah termasuk masih kategori ahli sunnah. Tapi kemudian ahli sunnah direduksi lagi. Ahli sunnah iso apa? Ini sarungan ketunan kuno ya apa? Ahli sunnah. Ah, repot kan? Akhirnya secara global digawe takrif ahli sunnah itu sapa? Sing ora jelas sikape. Lah nek si A sing wani Amerika, itu takrif itu berkembang terus. Kok kebetulan si A diwakili oleh Iran, mulai dhisik ciri utamane Iran wani Amerika. Enggak dong, Iran nanti dipresideni Shah Iran. Shah Iran itu Pahlevi. Pahlevi bonekane Amerika. Terus digoling no mbek monarki ne Khomeini mbek Ali Syariah. Di semenjak itu Iran identik mbek wani Amerika dimulai zaman era revolusi sinten Khomeini. Bakdon itu Rafsanjani dia masih wani Amerika. Terus-terus sama ke Ahmad bin Najat. Mulai rian Iran pokoknya ciri khas sebuah negara yang wani apa? Amerika. Mewani tenan bores pokoknya jadi sejarah. Ini dua sejarah ciri khasnya wani apa? Amerika. Nah sesuai jadi takrif pemerintahan Sunni piye sing balane Amerika. Lala Arab Saudi balane Amerika. Lala sing Syiah sing wani. Nah sesuai takrifnya sepen. Misalnya Amerika runtuh sing kuat Cina. Nah itulah kehidupan intelektual itu akan selalu berkembang. Dan kita sebagai ulama, sebagai orang yang ngerti Quran harus membaca itu terus, fenomena itu, fenomena pergeseran-pergeseran itu. Nah sampai anak menangi, jenengi kiai raketunan itu kayak muru'ah. Ya menangi ketika raketunan dimulai tradisi PBNU, singgung tukang. Kiai desa, mesti anak buahnya PBNU. Nah gengis ini Jakarta, dora tahu ketunan, kewapok kan. Nah takkanlah bahasa Agur, jenirian kiai jajarung itu UF. Suwe-suwe wala-wali zaman ketuani kiai rak PBNU. PBNU ini jajar-jajar Megawati. Sering metuki samu itu ada salah. Nyoro sing kiai desa. Dikritik watasan. Rak dikritik keyakinan ini nih. Rak pas kiai jajar wong itu. Ora loro. Ya itu zaman mesti begitu. Kiai desa ngerosok nak lunga rak kedunan UF. Ketuani kiai ini Jakarta. Orang-orang yang keduh. Orang-orang yang ketunan. Cara desa kiai jagungan mbek wong wedok iku M. Ketuane kiai sini Jakarta. Ya ora trimo jagongan, koalisi. Yaitu kehidupan intelektual, kita harus lapang dada berani membaca itu. Itu fakta. Kowe ora usah dadi khawarij karena kecewa terus dadi nopo? Khawarij. Kecewa Mbak Pak Hasyim Asy'ari, kecewa Gus Dur terus dadi khawarij klunak-klunuk mbek gremang-grem. Tidak bisa. Kita harus gentleman. Sesuai dawai Nabi ilzamu jamahirul muslimin wa man sadda finnar. Alaikum bil jamaah fa inna yadawai ma'al jamaah wa man sadda finnar. Maka ini kalau mau partai ke milih yang gede. Ormas ke milih yang gede. Bukan oportunis ya milih yang gede. Mereka yang cili-cili malam bulat. Faham ya? Mungkin yang cili itu benar tapi bulat. Cara bahasa ini dari mainstream saja. Yang umum-umum saja. Kan kula kiai kan buta lunga ra kedunan iki ra kedunan. Umume wong piye ge wae umume wong. Kula niku geus umume wong sing ringan-ringan saja itu sing umum-umum saja. Ya itu tadi ya. Karena sejarah ahli sunnah sendiri itu sejarah yang disederhanakan oleh proses intelektual. Kula baleni malih ya. Sejarah ahli sunnah piyambak itu sejarah yang disederhanakan oleh proses intelektual. Ini ku kemudian ada takrif ahli sunnah ku sapa wong sing cara bermadzhab mengikuti ahadul madzhab al-arba. Cara bertasawuf mengikuti Abul Qasim Al-Junaidi. Al-Junaidi nggih, cara bertauhid atau berilmu kalam nganggo Abu Musa Al-Asy'ari atau Abu Hasan Al-Maturidi. Tapi mana ada tarif itu zaman Nabi, Nabi ora menangi periode ini Abu Musa Al-Asy'ari, ya ora menangi Abu Hasan Al-Maturidi. Zaman itu mau ngoten tok, ahli sunnah sinten ya Rasulullah? Ma ana alaihi yauma wa ashabi. Ya wong sing anut aku lan anut sahabatku. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdi. Ini kowe anut aku lan anut khulafa'ir rasyidin. Iya zaman Abu Bakar enak ketuane sitok. Tugale zaman Basim Asy'ari enak karo anut Basim, nak era putu. Jare sepuh ya putune, jare sitok iku ya putune, iku ya putu, angger wong ya putu, putune. Kulo ereng wonten kiai alim wali teng Jawa Timur. Niku anak putune iku ora bangga. Mergo angger wong ya seputune. Lho nggih to nggih. Misale Basim Asy'ari kiai top. Nah Basim jek dhewean kabeh wong ngenapa dhewe Mbah Hasim. Era anak rek 6 mbok 5. Lah nek era putu karek nggih. Ngitung kan. Nah anake 5 di anak 5 anak putune wis salah. Sawe. Putune madhape beda. Beda-beda. Wong kula mondok sarang nggih menangi istilah sarang riyen Bani Ghazali, madrasah sarang namine Madrasah Ghazaliyah. Era Mbah Mat Bani Ahmad. Era Mbah Zubair Dugdeng, alim terkenal istilah Bani Zubair. Samangke pun benten malih. Putrane Mbah Zubair tuh banyak. Nggih, putrane Mbah Zubair banyak. Nah, kebetulan yang punya nama besar Ki Memun. Iya ada sendiri Bani Memun, yang satu Bani siapa? Bani. Ya sama Mbah Zubair, tapi era anak kan sudah beda kan? Lah Basim Asy'ari nasibnya ya nanti kayak itu. Beliau satu dulu masih tunggal, wong mesti dari anak Basim Asy'ari. Era putu, Gus Dur yo putu nih, Lili Wahid yo putu nih. Anak Ki Wahid piyambak binten. Urung anak Pak Yusuf Basim piyambak binten. Anak sih, pirang-pirang. Kabeh ketika tukaran alasan aku yo putu, iku yo putu. Sing dinggo genderane bae. Lain gak kulo cerita. Mbah Batu Ampar, Samsudin Batu Ampar wali terkenal. Ya wong dadi putune ya bangga, tapi saiki putu-putune ora bangga. Mergo anger wong ya putune. Lah anak sebagian anake sing seneng wayah, apa anger wong putu? Putune. Wong di antara duriane sing seneng wayah. Anger wong ya putu? Putune. Ini masalah-masalah yang itu tadi ya. Kemudian ada persederhanaan intelektual. Kayak masalah ahli sunnah itu. Sing anut Sayyidina Ali jari anut sahabat, sing anut Muawiyah jari anut sahabat. Termasuk sing anut Ibnu Abbas, sing anut Abdullah bin Umar. Di mana dua sahabat ini dalam posisi orang melok-melok. Makanya kayak saya, kayak ulama-ulama rata-rata mengikuti madzhabnya Abdullah bin Umar. Karena saat ada konflik Ali Muawiyah, beliau itu bersikeras orang melok-melok. Beliau tetap mengajarkan sunnatu Rasulillah tanpa berpihak kelompok. Tapi banyak riwayat mengatakan Abdullah bin Umar bin Abbas itu kecewa. Hanya kecewa itu gedun dene ramel-melo. Ya karena itu tadi, ketika ada dua pilihan, ramel-melo itu ya terus repot. Nggih to sampean saiki pikir mau nih. Saele-eleke wong melok P3 atau PKB, iku melok nentokno kemaslahatane Jawa Timur mbuh Bojonegoro mbuh apa. Tapi saapi-api wong ramel-melo, nentokno mudune lho ramel-melo. Sehingga ada mazhab ahli sunnah sing wajibno wong kudu melok-melok. Karena saapi-api wong ra melok-melok iku ndak ada yang dikaryakan, enggak ada yang dipekerjakan. Nggih, misale sak taruh saja misalnya sampean melok PKB atau P3 atau melok PAN. Saelek-elek melok iku mesti melok mikir nasib bangsa. Tapi saapi-api ra melok-melok ora ono sing mbok lakoni. Sebab itu ya banyak saja ulama yang mengatakan ketika ada partai yang macam-macam, kita kudu melok salah siji. Bukan apa-apa ya, nganggu perhitungan amal. Kalau ulama ya, pakai perhitungan apa? Amal. Sebab itu ketika ada Waqatil Jamal, ketika Sayyidina Ali bentrok be Aisyah, itu ya sahabat ada yang melok Aisyah, ada yang melok Ali, orang kok terus menira melok? Melok. Ya tapi itu tadi kula wau matur teng awal ketika Rasulullah dawuh kowe anut aku lan anut sahabatku dawuh iku masih normatif. Artinya normatif ketika sahabat kepemimpinannya tunggal jelas anut Abu Bakar lan saiki sahabate dhewe tukaran. Iku wak tunggale ana wong dawuh kowe anut kiai mati urip donya akhirat anut kiai. Lurusane kiai ne dhewe wis beda be. Ngono urusane kiai ne dhewe wis beda. Ya iya misalnya kiai PKNU kan ngono alasane. Kuwi anut kiai, anut sapa ora anut. Ya, mpun Mbah, tapi kiai kula P3. Mau jare kiai P3 kuwi mati urip anut kiai mpun anut Mbah, cuma kiai kula PKB. Lah ini masalah. Lah ahli sunnah itu kayak itu, posisinya itu begitu. Nah, kemudian konvensi internasional mengatakan daripada bulet ngono terus dibakukan secara intelektual dan diikuti oleh Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Fadhil, ulama-ulama NU se-Indonesia terus gawe takrif sing sederhana. Ini terus dibakukan lewat kitab Al-Kawakibul Lama'ah sing disahkan muktamar teng Jombang, ahli sunnah pokoknya panduannya begitu, fekih aja sampai metu ka Madzhabul Arba'ah. Tauhid aja metu ka Abu Musa Al-Asy'ari atau Abu Hasan Al-Maturidi, tasawuf anut Imam Abdul Qasim Al-Junaidi atau anut si Abdul Qadir napa Al-Jilani ya, atau Imam Ghazali ya, kayak itu artinya umpama bebas ngeri misalnya bebas ngeten fakim anut Dawud Adzairi apa selingkuh terus kayak misalnya om Dawud Adzairi sarate kawin kaya wong selingkuh mesile fakim anut Dawud Adzairi gak barbaran oleh kawin mut'ah oleh kampun apa wah wali, operas neng hotel seksine supir tok terus kawan kah? Kawin. Lah umpama tasawuf pem anut Ibnul Arabi utawa anut Al-Hallas. Opera wahdati wujud kabeh manunggaling kawula ing Gusti. Untunge tauhid tasawufe kon anut Abdul Qasim Al-Junaidi sing koyo umume wong. Beliau sebagai ulama ya mulang ya kumpul wong. Lah mung tasawufe anut Ibnul Arabi. Opera wahdati wujud utawa anut Husain Al-Khalat opera dadi siti jenar. Faham ya? Jadi ada gunanya dibatasi, nara dibatasi liar tenan. Faham ya? Ini masalahnya bandingannya ekstrim. Misalnya fakih kok kaya anu Dawud Adzairi kaya apa ya? Nah, kena anu ngomong si mut'ah ya. Mungkin anggar ngaji mu'in wahab, anggar banjiri tak anu sarate kawin nganggo wali, khilafan di Dawud Adzairi nganggo sahid ya khilafan di Dawud. Mereka cek dendam ulama-ulama beda tahu syarat kawin kok gampangnya ngok faham ya lah santri dendam sama mazhab PDIP mereka syarat kawinnya santri kudu ngelibatnya bapak wali lah kadang bocah wis pacaran bapak era setu dari santri roto-roto nganti-nganti Joko tuwa ya korban mazhab sapi mereka bocah wis gelem bapak ora gelem lah bapak nih gane fakih sapi dilebokno rukun dilebokno apa? Rukun, angel langkane. Lah ya ahli sunnah itu terus disederhanakan. Kulo nggih matur nuwun nggih. Saya pikir kados Mbah Hasyim Asy'ari, kados Mbah Fadhil kiai Maimun kiai yang alim riyen Mbah Maksum Bali Maksum yang bertanggung jawab terhadap proses pesederhanaan ini. Tapi kita harus terima kasih. Lewat muktamar di Jombang atau musyawarah besar enggak tahu saya, itu yang jelas di Jombang itu disederhanakan tuh mudah. Ya tadi, andai kan tidak disederhanakan begitu. Kayak kasus-kasus di kampus itu. Di kampus, karena saking hormatnya terhadap nilai intelektual, tasawuf manapun diambil. Termasuk tasawufnya Jalaluddin Rumi, tasawufnya Ibnul Arabi, tasawufnya Husain Al-Hal. Nah, sehingga mereka enak saja, wah ya Jumatan untuk nganggo tarian. Jadi tarian Rumi, gak usah Jumatan. Kalau tarian Rumi ya ibadah, Jumatan kenapa? Ibadah. Kalau Jalaluddin Rumi, wak, gak ada tarian apa? Rumi, jadi nak eling pangeran bik joget. Dah muka kita tahu pemikul agak-agak cobaan dua bejo joget. Apa lucu? Mergo saiki joget tu kan si Arul Fasako. Uang bayangan dia joget, yo inul atau di bersih. Dah mau mau ahli sunnah anut Jalaluddin Rumi. Sing juga inul dok para kiai itu kan joget. Apa lora kape? Sebetulnya Jalaluddin Rumi itu ya orang soleh. Karena logikanya masuk akal, kalau orang bisa asik dengan musik untuk hal-hal yang mungkar, masa kita kalah asik dengan Tuhan? Kalau orang bisa joget karena alunan musik, masa tidak bisa joget karena alunan nyanyian Tuhan? Wong iso nyanyi, iso joget mergo lagu munajat cinta, ayat-ayat cinta. Masa orang iso joget mergo cinta ning pangeran. Makanya tenggene Jamul Jamek teng kitab-kitab fikih mengatakan, kita meyakini kalau Husain Al-Khalas adalah orang soleh. Kita meyakini kalau Rumi orang soleh. Ibnul Arabi juga orang. Karena mereka berangkatnya itu ya dari keasikan dengan Tuhan. Sampai dulu teng Imriti. Imriti itu satu kitab yang dipakai semua pondok di Indonesia. Tapi membayangkan satu prosesi mahabbah juga wong joget, ya nari, ya ngagu gitar. sampai orang Islam fa usribat makna domirisani fa uribat bilhani bin alhan fa usribat mongko wis dadi campur apa makna domirisani inti maknane domirsan fa uribat mongko diekspresekno apa makna domirisani bilhani kelawan nagomatul autar alhan itu artinya itu tali gitar senar apa gitar bil alhan kelan pira-pira nyanyi nyanyian diwong nak wis tasawupe mahabbaning Allah dhuwur iku wis ra iso muni Allah ra iso muni la ilaha illallah wis ra iso kesuwen selak senenge ilang akhire mu fa'us ribat makna domiris san sing ana mu hu hu tok mergo kan fa'lam annahu la ilaha il domirsan sing domirsan nak hune tok annahu satemene kelakuan san la ilaha il. Sebab itu tasawuf itu kan ono rutu-rutan. Nak mubtadi ini wiridani la ilaha illallah, la ilaha illallah. Engko rondok kelas mutawasit Allah Allah. Kelas paling tinggi hu hu tok ora repot ke. Nah saya iki wong tasawuf ha hu ora ora karepe. Dadi ora Allah ora la ilaha tapi napa? Hu hu hu. Tapi mun usribat artinya sudah tercampur aduk teng ati. Fa usribat makna domiris. Lha niku nak mun usribat niku dengan sendirinya nari. Jadi itu terus disebut saat ini secara sejarah karena yang memulai itu Rumi disebut tarian Rumi. Iku eleng pangeran asik sambil nari, nari. Kalau nanti mau coba kitab Masnawi, macam masuk akal. Tarian Rumi itu kan ada filosofinya. Misalnya tangan kanan menengadah ke langit, tangan kiri menyebar rahmat di bumi. Jadi intinya filosofinya itu tangan kanan ngambil rahmat dari langit, tangan kiri menyebar rahmat di bumi. Nah, nak cari canom nom, karek sing nari tegus. Nak sing sing nari artis yang menarik, nak ora ya ora. Mergo barang diperagakan wong jegoten tuwek-tuwek ra ono sing delok. Barang ning kampus ditiatrikalno sing nari mahasiswa ayu-ayu wong do delok kabeh. Lah deloki krana filosofi cinta apa apa krana cinta penari lah iku sing perkara. Sing mari perkara ra niku. Bareng sing nari wong ayu kan menarik. Ayu sing menarik ku filosofi nari. Ne apa penari? Penari ne. Nyatane nek sing nari wong sepo ya ora menah. Menah. Ya mari perkara bolak-balik esuk nafsu napa? Mari perkara. Tapi memang begitu. Tak andekan iku lho cerita malih. Andekan para kiai-kiai kita dulu tidak memutuskan tasawuf anut Abdul Qasim Al-Junaidi, tentu kita liar. Bisa saja kita milih Jalaluddin Rumi atau milih Ibnul Arabi atau milih Husain Al-Halal atau kalau di Indonesia terkenali milih Siti Jenar. Para manunggaling kawula ing Gusti. Endi Siti Jenar? Ora ono Siti Jenar sing ono Allah. Bareng lha ya Allah ning ndi? Ono kene anane makhluk apa golek. Sakire bedak-bedakan bali kali jaga niki. Repot kan wis ngoten terus. Terus dipateni jari ini, bareng dipateni darah jari tulisan la ilaha illallah. Wes repot ra ono buare nek ngene. Kaya Husain Al-Halas ngoten niku. Mafi jebi lawuh ning sakku anane pangeran. Ora trimo opo tak koki pangeran. Husain Al-Halas ra ono. Wong wiritan nang la ilaha illallah anak ora disembelih wong akeh kuwi. Eh mari perkara, lha dekne padha dene. Iya karena cara tasawuf, cara ilmu begitu kan muni illallah itu kan seakan-akan Allah itu bisa kena hijab. Kowe nganti roh wong liya, berarti kowe ora iso nyekseni pangeran. Saat kowe nyekseni pangeran ora iso ngomong liyane Allah, akhire ya muni Allah apa to. Takoki Husain Al-Khalal ning dhewe ora ana sing ana Allah, mergo dhekne nganggep donya iki al-adam mahdhu. Sebener-bener tidak ah? Tidak ada. Ya muni Allah apa to niku. Wiridan muni anal haq. Ana dul jalali walikum ora sembelih wong ah wong akeh dasar sing komentari wong fekih ora dong sing ngemari wong fekih ora dong ilmu ngoten mboten apa dong ya ora sambung itu sembelih wong fekih mulai dhisik fatwane khas gak cocok nyembelih yang nganti saiki gak cocok muni rasa muni mulai dhisik hobine ngukumi wong sampai sak gedene Husain Al-Khalal wis dihukum ya begitu makanya kita harus terima kasih ya. Di NU itu begitu itu tidak mudah proses pengambilan keputusan begitu tidak mudah. Misalnya tafsir ya terus disuruh pakai Jalalain. Kenapa tidak pakai tafsir yang lain? Misalnya pakai Fakhrur Razi. Ya tidak mungkin karena ya itu tadi. Banyak khas-khas Fakhrur Razi yang susah diikuti. Sehingga yang standar yang mesti muktamad ya kayak Imam Suyuti. meskipun antara orang alim sendiri ya berpetualangan, kadang cari Ar-Razi, kadang cari Zamasari, kadang cari macam-macam. Ya itu ya disederhanakan. Mohon ya, terus lewat ngaji ini jenengan biar ngerti bahwa semua proses aliran-aliran itu adalah proses intelektual yang ditempa oleh sejarah, oleh luka sejarah. Termasuk luka sejarah itu dirunut itu mergo bertukar. Sehingga Nabi Muhammad piyambak merurut sejarah itu ya sausi tukaran. Gini ku wonten polemik Yahudiyah awin Nasro al-Nasroniyah. Disinti tuwanti. Bareng adu tuwa terus Quran memfonis inna awwala baitu wudi'a linnas lalladzi bibakata barokah wa hudal. Nah terus yang berlebihan ya kitab-kitab sing klenek niku. Sajane resmine Quran mau ndarani nak Ka'bah dimulai dari Nabi Ibrahim. Iku wae wis luweh tuwa tinimbang Baitul Maqdis. Mereka Baitul Maqdis dimulai oleh Yahuda atau Nabi Musa. Jadi kitab-kitab yang senang kaji saya terima, mulai Nabi Adam. Orang terima mulai Nabi Ibrahim, tapi mulai apa? Nabi Adam. Ada yang kurang ekstrim sama ini kitab-kitab rong ewu tahun sedurunge gawe bumi, lah terus dakonti malah perkara kan. Ngelam orang dipikir piyewe kabel didakon di bumi dia malah malah degelan, apa yang ngelam tuh saking kepingin itu woy nganti di sejarah no. Ya 2000 tahun sebelum apa? No? Bumi, lalu didakok apa? Nanti, apa kabar yang bumi sih? Mulai nak ngelam gue juga berlebihan, malah bulat, akhirnya malah gue sih ngumum-umum wae, biaya wae istilahnya Quran pokok inna awala baiti budi alinnas lalati bibakatan apa? Wa baraka wa dalil alamin piye istilah aja tuh fihi ayatum bayyinatum maqamun apa bro. Memang banyak tarikh yang mengatakan dulu Nabi Adam sudah haji, Nabi Nuh sudah haji yang mengitari Ka'bah itu. Dulu bentuknya Ka'bah itu kazib datin filma. Jadi ketika bumi urung dadi bumi itu kalma banyu, ketika banyu ana zubdah. Lah zubdah untuk itu sing dadi Ka'bah. Ya tapi nek diwalek meneh berarti Ka'bah sine untuk ya pelecehan meneh perkara kan. Bolak-balik perkara cara kula nu ora usah. Lah berlebihan begitu itu ndak usah. Ya sudah kita meyakini wong sing penting itu dalam sejarah polemik iku sing penting Ka'bah luwih tuwa timbang Baitul Maqdis itu saja. Tak roh aku lah mbek sampean. Wong aku maca kitab pirang-pirang. Apal bisa nulun. Ngomong jari-jari, wah nyanuruti jari orang-orang juga ahli tarah jari Nabi Adam ketemu Sayyidah Hawa yang Arafah mulanya daerah Arafah, mereka lagi kenal ketemu pertama, lagi nunggu suarga wesuwi kok lagi kenal malah degelan, istilah kok li'anna huma ta'arofa fiha mereka Adam, Hawa kenalan meneh ning Arafah, jari ini suarga diusir bareng, saya ini cerita lagi kenal, sing beneru nih piye ada yang darah ini orang turun pertama di bumi ini India ke India kalau ada penganju jadi bayangannya terus apa? Di India bareng kena arkeologi yang tukang gali beda-beda yang kawak ini manusia tertua jadi malah ini sangiran daerah Klaten apa kue wani Nabi Adam itu pertama yang Klaten kena sejarah versi intelektual malah kacau meneh mergo fosil-fosil ditemukan terus dinyatakan ini fosil tertua ning sangiran. Kuwi iso bayangno Nabi Adam temuti ning Klaten ning sangiran. Ora lara ge malah ora kena. Ngono niku ora usah berlebihan. Kita meyakini kalau Abu Basar bernama Nabi Adam ya sudah. Mbok iki dia cek ning Mekah, cek ning sangiran, cek ning Australia. Wong jare aborigin ya tau ditemukan ana fosil ning daerah aborigin tertua. Sik bayangno Nabi Adam wong putih aborigin ning Australia. Repot, sangiran, ambil aborigin. Lalah pakar arkeologi orang tahu menini Mekah atau Medina. Ngobrol loro. Ya orang no bari, polemik-polemik begitu tidak ada barinya. Ya malah ini lewat ngaji ini sampai ngerti kenapa ya Bani Israel diungkit-ungkit lagi di Quran. Karena polemik agama Islam itu dulu pertama adu debat sama komunitas Yahudi Nasrani. Ya kok adu ilmu tua, paham gak? Adu ilmu tua. Sitok darani Musa terbaik, sitok darani Isa terbaik. Dan Nabi Muhammad adalah anak Nabi Ibrahim. Sing wama unzilati Taurat wal Injilu illa min ba'di. Di mana Taurat dan Injil satu generasi, satu periode sing jelas-jelas sakwise Nabi Ibrahim. Mrene kula terus nang. Inna hadal Qur'an, saat temennya ikilah Qur'an, itu yahdi, itu nunjuk nopo Qur'an. Lilati maring dalan, ayo tori koti tiksi dalan. Alati kang ya kang telati ku akwam, itu luweh jejek. E'ak dalu, tegese luweh jejek, ku aswa bulan luweh bener. Wa yubashirulan bebunga apa Qur'an al-mu'mini na'ing biro-biro mu'min. Alladzina rupane mukminin ya'maluna kang padha nglakoni sapa mukminin as-shalihat. Ngeling-eling ini, mukminin sing nglakoni shalihat, ora sing mung pertuntang-pertuntung ning omah ngrasa bener dhewe tapi ora ana sing dilakoni. Dadi mukminin sing ya'maluna shalihat. Kowe dadi pengurus masjid tukaran lah tetep dadekno masjid dadi. Daripada ramelo tukaran terus ramelo melo. Kowe bangun madrasah mesti tukaran antar pengurus, tapi luwe apik wong dadi madrasah timbang ramelo ora dadi apa-apa. Blas. Kowe dadi kiai mesti tukaran wek dulur rebutan warisan, tapi kan lumayan kiai. Timbang kira tukaran orang kiai, blas. Akhirnya ora ngamal, blas. Pokoke blas-blas iku dosa. Khawarit iku napa? Khawarit sing. Mutu tobat kowe bareng ngaji iki mulai kudu tobat. Ya dalile si ayat iki wa yubasyirul mukminin, iku sing alladzina ya'maluna shalihah. Wabe Quran begitu. Anggrina alladzina amanu mesti dirono wa amilus salihah. Kok kuatir kok wong kharit ngrasa saleh tok ora ana amilus salihah. Di mukminin sing perlu dikae bebungah sing alladzina rupane mukminin ya maluna kang padha nglakoni sapa mukminin aso lihat ing pira-pira ngamal saleh. Mbok bebungah ana lagu sak temene iku tetep kedhe mukminin ajrana ana ganjaran kadiran ingkang gedhe. Wa yufiru lan nyeritani apa Qur'an anna alladzina satamni wa ngakil layuk miruna kang ora podo iman sopa alladzina bil akhirati iklan akhirat. A'tadna, iku nyediakno ingsun. A'tadna, tegese nyediakno ingsun. A'tadna, tegese nyediakno ingsun lagu marimu alladzina layuk miruna bil akhirat. Adaban ing siswa aliman ingkang larakno. E mu'liman tegese ngelarakno guhati adaban mu'liman iku anna arun roko. Wa yad'ul insanu bisyari du'a'ahu bil khairi. Wayat ulan dungo sopalin sanu menusa bisari klan keelean ala nafsihi melarat yang ngatasi awak dewini insan menusa itu gampang frustasi yeah. Menusa itu gampang frustasi nganti dunga no elek awak iwa ahli lan ahli ini insan ida do jaro nalikane sumpek sopo insan doa ahu kelawan koyok dunga ni insan eka doa ihi tegesi koyok oleh dunga ni insan naku maring awak dewi bil khairi klan keapian. Wong nak lagi putus asa iku ndonga elek kanggo awake dhewe. Kaya zaman ndek neci apik seneng apik. Niku bolak-balik kula nak ngaji niku. Dik dalu kula ngaji mek santri-santri nggih ngoten iki. Masalah utama kita sebagai wong salaf niku tradisi syukur itu ndak ada. Kula niku nganti sakniki niku kula pun bolak-balik matur teng santri-santri kula. Kowe anggere cek iso syukur ya santriku. Nek ora iso syukur donya akhirat rata aku santri. Mergo masalah kita ini gampang ngeluh. Kulo nu dik dalu ngaji. Kulo jujur mawon. Niki sampean cocok ra cocok ra urusan. Kita ini sebagai kiai itu biasa mentoleransi tamu atau penggemar kita sing ngeluh. Duka yai kulo kerja melirian nganti sani mboten nate suge-suge ra tau badi. Badi. Kulo nganti sani awak kulo loro kabeh, anak kulo loro kabeh. Kita ini harus mentradisikan itu tidak kita toleransi. Kita harus mentradisikan syukur. Karena ayatnya jelas, ma yaf'alu wahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah itu rabu akal nyiksa kuwe, selagi ini kuwe jadi tradisi syukur. Kulo genate melarat, kulo genate susah, tapi kita sebagai orang mukmin itu harus berlatih syukur, harus dilatih terus. Bahkan ada ayat sing ekstrim, fattaku waha la'allakum taskurun. Kuwe ku takwa, nak menoh jadi wong syukur, jadi takwa itu sangi sore apa? Syukur, jadi ada ayat istilah fattaku waha la'allakum taskur. Kowe ku takwa, namono dadi wong syukur. Karena kalau ndak syukur tuh begitu. Kulo nate ngamuk tiyang gara-gara ngot. Saniki repot kulo Gus nak lunga-lunga lha piye? Wong kulo saniki dhewe anak cilik, jenenge caci lak rewel. Tak kene. Lah misal nak anakmu repot, muga-muga anakmu dipateni pangeran. Kira-kira kowe ngiyah-ngiyah ta ora? Wah, nak mati ngiyah-ngiyah tenan. Lah iya. Kowe saiki dhisik ra ono anak kepenak anak. Jare nak dhewe anak, anak cilik mari repot. Engko nak dipateni pangeran nang iya. Ya, gue udah usah begitu. Dia anak syukur karena itu pewaris kita. Gue nak sumpah iso hiburan ambil anak. Bahwa kita kadang ribet mergo ngurusi cawi ya apa ya itu kan basaria sekali kita ribet. Tapi jangan ngeluh. Gue anak SSD SMP. Saya kius biaya ke wae sekolah SMP bayar SMU bayar kuliah bayar. Ya saya kan anak merasa sekolah. Dah kok ninggalan gelandangan. Kok ya kau ngiye? ngiyah-ngiyah. Anak sekolah biaya ngiyah-ngiyah. Kok gelandangan ngiyah-ngiyah. Dan orang ngiyah-ngiyah modar ya ngiyah-ngiyah. Karena itu tadi, sampai Quran ngeritik, wadul insanu bisar li du'ahu bil khair. Kita ini mudah gegabah. Wih, ditokoi Gus Dur kecewa, ditokoi Basim kecewa, ditokoi Pak Karno kecewa. Kita memilih tokoh sopo. Nokoi awam dewe. Wih, kita yang jembar dada. Saya itu tidak pernah ngeritik SBY sebagai presiden. Kalau ngeritik ya, dia punya kebijakan apa, saya tidak cocok, saya kritik. Tapi saya sebut halnya apa. Di presiden Soekarno, di seuang ya kecewa. Uang lengsere Pak Karno ya lewat demo saat inflasi 600 gigit. Bullying Soekarno ya lewat demo. Nyatanya di presiden Soeharto ya kecewa. Ya dipecat lewat demo, lewat power people. Di presiden Habibie ya kecewa. Konang sedih lo ae. Lagi Habibie urung luguh tenanan. Ginang pemilu, kowe iku presiden transisi. Si, lo geneman kok ngono. Jadi ginang pemilu, kowe iku presiden transisi. Umumnya presiden nak dijamin konstitusi. Iku ora ono, ono presiden kok kon sedih lo. Mau kon gaya persiapan pemilu. Mergo kowe iku presiden transisi. Wes ngono dikai warning ambek mahasiswa, ambek pakar-pakar. Kamu tidak boleh punya keputusan strategis karena kamu hanya presiden. Lah sesuk aku barap anggap kiai transisi. Ora oleh fatwa penting kiai transisi. Cangkem ora ono bare. Lho bareng diketik Gus Dur ya kecewa meneh dipecat. Lah Megawati urung sempat mecat wis leren dhewe mergo mesti delok lah. Ora usah dipecat wis leren. Leren dhewe. Ya orang gampang kecewa itu merusak tatanan. Ambek NU kecewa, ambek Muhammadiyah kecewa. Ambek apa saja kecewa itu ya mental-mental kita. Kita harus mudah syukur. Bahkan ancamane Quran wa in sakartum la azidannakum. Kowe nak syukur tak tambahi. Wala in kafartum, ora kok kowe nak kafir ora tak tambahi, nak ngono ringan. Dadi nak syukur ditambahi, nak ora syukur ora. Istilah Quran ekstrim, wala in kafartum inna adzabi. Kowe nak kafir siksaku banget. Nah, coba sekarang orang-orang sing stres, sing tadoyok fitdin, sing ngrasa agama digawe repot. Wah, setengah stres kabeh. Wangru tamu kiai kabeh dirasani, tokoh kabeh dirasani, fenomena sosial apa wae dira perempal perempul kabeh salah. Lah kowe dhewe ku piye? Kowe ku salah ta ora? Ora dipikir. Lan kula niku tetep setuju nggih, saya sebagai pribadi itu tetep milih NU atau Muhammadiyah. Nah partai wae milih sing gedhe. Ya sampean lah pemilih gedhe Golkar apa PDI apa apa sing gedhe-gedhe ora kertakoki. Partai apa go sing gedhe. Ormas wae sing gedhe. Ya bukan apa-apa, kita ini butuh stabilitas nggih, butuh mainstream, butuh sesuatu sing dimaklumi orang banyak. Karena aslul mungkar, saya sering baca teng kitab-kitab hadis. Aslul mungkar artinya sesuatu yang asing. Al-ma'ruf artinya sesuatu yang sudah dikenal yang tidak asing. Sebab itu kita ngikuti yang al-ma'ruf. Al-ma'ruf adalah sesuatu yang bisa jadi mainstream, sing umumnya Ya kita mungkin tidak anti, gitu. Misalnya NU ya banyak salahnya, Muhammadiyah banyak salahnya. Misalnya kamu kecewa, terus melok kelompok Ikhwanul Muslimin, atau melok kelompok FPI, atau melok kelompok sing aneh-aneh. Mungkin mereka benar dalam satu dua hal yang mereka perjuangkan mungkin benar. Tapi sebuah organisasi tentu tidak bisa mengacu hanya satu dua hal. Misalnya FPI dalam hal nahi mungkar mungkin kita simpati. Tapi masa uripe organisasi itu kegiatannya nuduh itok. Lah kapan oleh mulang ikro, kapan oleh mulang kiro ati. Organisasi ya butuh TPK, TPA, butuh mulang ikro, butuh mulang kiro. Lah kapan oleh istighosa, nambah dinon tutuk-tutukan misalnya. Ya kita simpati, jujur saja dalam hal ini kita respek, itu saja. Itu saja atas nama negara hukum, kita harus mengikuti prosedur hukum. Kita tidak benci, tidak. Kita terima kasih ada orang yang berani melawan kemungkaran. Tapi sebutkan apa halnya. Jangan kemudian kecewa terus kecewa sama NU langsung organisasi FPI. Itu beda kalau sampai lintas begitu, beda. Mungkin sampean kecewa dengan kiai, tapi sebutkan halnya. Mungkin kiai punya watak yang tidak benar dalam hal ekonomi. Umumnya wong sok jam songo kerja di ini fatwa terus fatwa mulai jam songo sampai jam 4. Ora gonta ganti ku piye wong tamune ya gonta ganti. Ya mungkin kita tidak cocok dari segi tradisi itu. Kula piambak sebagai kiai mboten wonten. Kula mboten seneng ditamu jam songo sampai jam 4. Biar orang punya tradisi kerja. Kowe nganggur jagongi ya seneng ya kurang. Iku agak jeli ya nek dituruti napa? Jeli ya. Faham gak? Saat ini jenengan kula ajarnya. Pokoknya sampean harus berlatih syukur. Kalau tidak syukur itu tadi sampai pangeran ngancam wala in kafartu mina adzabina apa? Lasati. Coba sampean-sampean pikir saja kalau tidak syukur nggih dalam hidup berbangsa nggih. Sekarang orang kelangenan faham Soekarnoisme. Padahal zaman Pak Karno dulu berangkatnya turunnya juga diturunkan karena kecewa. Pak Harto diturunkan karena kecewa. Ya kita kecewa itu udah ada selesainya. Sesuai kayak kecewa ambek bapak, kowe nganti kere ngene ke bapak ke? Kere. Ora milih bapak ke? Kowe nganti dadi wong awam mergo bapak ora kiai, mergo bapak kiai ra Gus. Nang kok sing anake kiai gara-gara bapak ngiai yo kere ngene. Cara bapakku pengusaha kusu. Ya gak ono bare. Sebab itu pangeran ngancam tenan, wal in kafartum inna adzabina apa? Lasati. Ini kula nggih, kula meskipun kiai nom, saya itu penganut fanatik faham isek. Faham isek itu faham seneng pangeran. Kula nu didik anak kula, didik bojo kula, dik kowe aja geman seneng santri, aja geman seneng pengaruh dari segi mereka itu pengaruh kita. Kita seneng mereka atas nama kanca ngamal. Nggih kanca napa? Kula nganti sakniki tak latih, kula sering nak teng Yogya tidak piyambakan, nggih kula sering anak kula tak jak piyambak. Melatih diri bahwa kita hanya bisa menikmati Allah karena nikmati santri atau pengaruh kok nang lengser. Kayak Gus Dur sing nyianati wa anak buah kabeh sing digedhekno ka kabeh. Nasibe wis ngene iku. Digedhek-gedhekno dhewe bareng gedhe do mencelat dhewe. Apa ora lara? Kayak kowe misale duwe santri bareng padha gedhene ndek pengaruh beda par partai, kayak ini kampanye P3, santri ini kampanye PKB, atau walian kayak ini PKB, santri ini akhirnya aduh fatwa, ilmu ini manfaat orang anut aku ya mari dimenati loro nah kalau betul apa-apa, misalnya kalau santri kalau partai ini aneh-aneh betul apa-apa anggar gak BDS atau apa lah itu nah BDS mungkin rotok kaget lu cung kok aneh partai mau damai apa sana ya apa-apa atas nama kebangsaan apa-apa, tapi atas nama santri kita jagal cung, balik tapi gak apa-apa atas nama kebangsaan apa. Ayo aja PKB, P3, PAN, PDIP itu kan. Ya masih lumayan. Ya itu udah apa-apa, kamu harus siap. Karena dalam faham isek ya, sama tak warai ilmu tasawuf. Dalam faham isek, siksa terbesar bagi seorang mukmin itu an-anzi'a halawata munajati. Jadi pengiran, teng hadis kudsi an-anzi'a yenton jabut sopa ingsun Allah halawata munajati ing manise munajat ning ingsun. Jadi abot-abote sikso itu kalau kita sudah tidak merasa nyaman, tidak merasa asik, munajat mbek pengiran. Sebab itu Rasulullah dawuh, "Dzaqatu amal iman man radhiya billahi napa? Robba wa bil islami dina." Wong iso ngrasakno manise iman nek wis puas mbek pengiran. Lah puas itu dimulai dari tidak ngeluh dan gampang syukur. Nah, misalnya kalau kula mulang jenengan lho ora enak mulang jamaah santri enak dosen gajine jelas, sak jame jelas. Nyai ra jelas. Salam template kowe takokno pira ra pantes. Lah ngono ak ngeluh terus. Ngono nak dosen yo ngeluh. Bener nak dosen kowe enak gajine jelas, tapi loyalitasnya gak jelas. Lah santri kan wani mati. Nah mahasiswa masuk wani mati demi dosene. Ngeluh pisan. Di bojo ayu ngeluh, ra enak di bojo ayu, rawan selingkuh, rawan disenengi wong. Mbok di bojo elek ra enak di bojo. Nah ora ono bare. Mana bener pangeran diancam inna adzabina apa? Tersati. Dia angkat terkungkung terus oleh siksaku. Mergo ya mesti. Lho kula niku tenan. Kula niku sering dilapuri kalian kanca angkatan kula. Gus jenengan nyai kok puwe dhewe kok ora di masalah. Lah piye niku di masalah? Ya misale ana sing ra seneng jenengan Gus ora cocok. Lah apa iku masalah? Nah sing ra cocok pangeran. Aku dikandani jibril. Lha iku lagi apa? Masalah. Ayo ra cocok manusa ya ora masalah blas. Ya biasa mawon lho. Makam kula wis kok siti jenar, kabeh ora ana sing ana. Sing ana pangeran, ya ora masalah. Ya karena apa? Kalau saya ngeluh itu rawan tidak syukur. Akhirnya kita ngeluh. Terus tak rewanginya itu nanan dibeli uang ra cocok ngeluh, itu yang repot. Mana kula pede mawon, kula ngaku madzhab Quran wa ma binikmati rabbika napa. Kula ngalim ngaku ngalim di duwe ngaku napa? Di duwe. Ana ora di duwe malah meneng ae. Nem kula nu syukur. Buede kula ngen buede. Kula ge mantep kula mati ngebus swarga wae kula mbek pangeran sing nyaman-nyaman ae. Ya bukan keangkuhan, memang begitu Tuhan mengajarkan kita begitu. Ana indadzoni napa? Abdi bi, aku itu menurut penyangkaane kawula aku. Sehingga ana cerita nggih tenggene neraka niku wonten tiyang alim soleh dilebokno swarga. Kita kok karo pangeran, kowe roh mlebu swarga ya kowe iki kula seneng ibadah, seneng apa wis mlebu neraka gak ngregane aku ya karo pangeran. Karena ngandalno amal. Niku wonten tiyang ra di amal apik blas. Dilebokno neraka, mbek pangeran difonis neraka. Bareng difonis neraka, wis kono ke mlebu neraka. Niku piye ape mlengah? Lho napa kok mlengah jare pangeran? Wis tak foni sampai di eksklusif mlebu neraka kok mlengah. Saya tuh tidak pernah menduga ya Allah kalau sampean sesak di sini. Wong mboten nate terbersit pikiran kula lak jenengan sesadis ini sejahat. Akhirnya pikiran yo wis wis warga. Pikiran kula niku. Lha kula ge zaman rung pati ngalim lagi ndelalah niku. Seneng kula ngoten. Kulo nganti sak niki nggih ge pwede jare wong sik kiai nom Jawa ora urusan kulo. Kulo nyai ning Yogja, ngompo anake sultan barang do ngaji kulo ora urusan kulo. Kulo pwede. Kulo ditampani bupati nembeti cara kulo. Bupati lagi pejabat cara pangeran. Ngene pejabat cara pangeran ora pwede mawon. Kulo riyen ditawani pengurus NU teng Kragan teng Rembang. Mboten nderek pengurus NU, Gus. Ya jelas aku NU ora usah pengurus. Wis pengurusé pangeran ngajarno ilmune napa? Pangeran. Dalam kitab-kitab begitu tuh banyak sekali cerita betapa pentingnya khusnudzon kepada Allah. Sampai itu tadi, ketika harus jelas-jelas ini faris neraka melengah itu udah dia kecewa tuh. Kecewa pangeran sing disangka ndak sesadis itu. Ma'adzun nubika ya Allah ila khairan. Saya itu ndak pernah ngira kalau jenengan akan langsung pangeran dibonus warga. Banyak cerita-cerita secara hadis qudsi begitu. Wonten tiyang sing ngregani posisine pangeran tu rata-rata masuk surga, termasuk ceritane Kanjeng Nabi. Ana rajulun mimbani Israel iku dilebokno swarga mergo wasiat, aku nak mati iku gerus ning bumi. Wis nek dadi abu sebarno ning laut. Ketika pangeran takok lho, kok nganti ngono asal usul iki? Sang kula sungkan wek jenengan. Mergo ora tau ngamalah abek. Lho pangeran dilebokno swarga, ora gampang sungkan nganti ngono. Sungkan lah jenengan. Wong nafsiri male wakhofata iku wedi, pas iku sungkan, sungkan lah jenengan niku. Mboten nate ngamal apik napa? Sungkan lah jenengan. Pangeran dilebokno swarga. Anak idadoni napa? Sampai Abdul bin Mas'ud itu ape mati niku ngomong do nangis muni. Kowe ora usah nangisi aku mesti mlebu swarga. Ketika ditanya kenapa sampean PD begitu, waqad qala rasul la yamutanna ahadukum illa wa huwa yusinu dzunnan apa billah, aja geman kowe iku mati kecuali dalam keadaan husnudzon mbek penge. Kita harus yakin kalau dengan Allah itu baik-baik saja. Gunane apa kita diajari bidina maca bismillahirrahmanirrahim, nang ngono ki Qur'ane genti ae bismillahirrahmanirrahim ta apa itu kan. Itu kan ngapain dari dulu setiap ayat diwarai bismillahirrahmanirrahim. Rahman ya Rahman, Rahim ya Rahim. Artinya akeh welas, ora akeh siksa. Kulo nabe santri-santri sing kelungkur tak dikti. Lah nek kowe model nyai ngono lho apa kowe arek ngaji Ar-Rahman Rahim. Menisane bismillah ganti bismillah saditil iko bismillah sari ilhi isan. Nah, kulo sering itu tak kok. Lah jenengan apa rawat disalah? Yo ora, rawat biasa. Ora arep. Salah ya buan pangeran ben nyepura. Kebanten cerita tentang hikam nih, ini cerita tentang hikam. Nasi bodoh ni buatin gula berarti hikam si bodoh ni buatin gula. Onten wali, dungo tentang multazam. Multazam mak tempat mustajab. Karena dia wali, masuk dungo juk bes juk duit jurah pantas. Wali kok jaluk apa? Duit. Jaluk duitnya. Jadi dungane ya Allah, saya hanya minta satu hal. Gini ku, kulo selamat no saking durakanin jenengan. Jadi saurip-urip gua buatin nanti maksiat teng. Jape pangeran nganti. Nona ngono sifat gofur ku rak nganggur. Anane sifat nyepuro mergo ana salah. Lah nek ora tau salah sifat ghafurku ora napa? Nah. Ya kita manfaatkan. Jabe pangeran fa'ina adu ghufroni. Terus sifat ghafurku tak ada kok. Endi? Jadi kita harus begitu, harus sunudzon. Kita taat, kita tetap menjauhi zina, menjauhi maksiat. Kita taat tapi karena sungkan penge, bukan karena takut pangeran kau Hitler nak salah sidik nyekso, nak salah sidik nendang tuh ndak. Kita ndak maksiat tuh bukan karena takut Tuhan, dengan artian bahwa Tuhan tuh seneng nyoal, seneng kecangkeman. senang ribet tuh enggak. Kita menghormati Tuhan sebagai posisi itu Tuhan. Jadi kita takwa krono menghormati posisinya pangeran, bukan karena kita takut pangeran kecangkeman. Senengane kok KPK sidik-sidik di audit. Enggak usah begitu. Kita itu asik dengan Tuhan itu karena ngergani posisi pangeran. Kula wawah, kula wani sumpah, saya itu bayangkan andekan nyolong utawa zina. Andekan. Itu sing tak wedeni mboten dosane zina utawa nyolong. Kula nu wedi terus gak nyaman kumpul pangeran itu saja. Anzia halawatan apa? Ya Allah, saya ini takut kalau saya maksiat kemudian di hati saya sudah merasa tidak asik dengan engkau, dengan jenengan. Jadi kula niku nak melihat maksiat itu ya kayak saya itu ya begitu mang. Kula niku anggere ape ngeluh utawi ape maksiat sing tak wedeni namung setunggal. Ya Allah, jangan-jangan saya ini sudah tidak bisa asik dengan jenengan. Kula niku setuju ya mazhab-mazhab isek yang kayak di Hikam, kayak di Ihya, di Juz 3 itu ada. Kitabul Iski, isek sayang dengan Tuhan itu harus kita kembangkan. Wonten ulama ini ulama sufi sangi senenge pangeran ngeten nak dalu. Niku plepak-plepuk piyambak, tapi kula setuju mboten. Lah dene ora wiridan mboten, mara gunung. Golek watu sing gedhe. Lha niki tenan niku mboten dhuwur guyon. Ada ngono sing ngwatek omongan plepak-plepuk, tapi wali dene. Jadi wali mergo plepak-plepuk. Aku lho agar tangis tengah apa-apa tuh ngopi. Gitu tuku kopi sing larang. Ini skape pokoke sing larang. Ya anggar bareng nggih ngopi. Kulo jarang tahajud nggih ngopi. Ya, asik be pangeran. Badan niku ya salat sak kadare nggih pun. Kulo niku duwe dalil. Karena inti daripada munajat itu adalah atadzal billah wa ta'annus billah, al-istinas billah, wa nyaman dengan Tuhan. Seorang sufi itu kalau dia itu golek watu sing gede terus ngadeg. Aina mulukul ardi fi hadzal ladza. Endi enake dadi raja? Dek ni ku janggal, ono dari rojo kok enak numpak mercy, presiden kok enak numpak mercy, dipundin bupati enak, jadi wong suka. Mergo kowe ora tau ngerasa ono enak, jadi wong mukmin nek mati pengi. Mestinya kowe pede, enak ini jadi wong mukmin, enak ini nyaman bek pengi, pangeran. Sama dulu teng gene kitab-kitab kados teng taklim mutalim sekalipun ono cerita, aina mulukul ardi fadhil ladha. Ndi rojo-rojo, enak ini ndi jadi rojo, enak ini ndi jadi wong suka. Gak ngalah no nikmat kui. Iki. Lan kulaun mboten saged bayangno enake dadi kiye gedhe kiye cilik mboten saged. Nggih bayangno enake wong seneng pangeran niku. Saya pernah punya kakak wakil bupati. Saya kenal sama menteri. Tapi mboten nate kula merasa enak dadi menteri iki biasa mawon. Selagi aku cek seneng pangeran ya enak titik. Makanya istilah Kanjeng Nabi, zaqatu mal iman man radhiya billahi robba. Iman itu harus ada rasanya. Mungkin kamu iman secara intelektual. Kaya santri-santri ya iman kabeh secara intelektual tapi murni kering. Ya iku iman nak pangeran iku ana. Mergo dalil al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis wal hadis la mudda ayakuna min muhdis. Iku jenenge iman kering. Wae dene ana pangeran percaya mergo alam mutaghayyir. Nak mutaghayyir iku barang hadis. Nah hadis buta muh. Nabi tidak pernah mengajarkan begitu. Iman tuh harus sampai dzaqatu mal iman, harus ada rasa rasanya. Lah rasane iman dimulai sangka nyaman mbek pangeran radhiya billahi napa robba. Sebab itu Quran diulang-ulang walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Kalau wis mukmin tenan tuh nyaman dengan Tuhan. Sebab itu tengene surat Al-Bayyinah nggih ngoten nyeritakno wong mukmin sing khairul bariyah. Innalladzina amanu wa amilu sholihati ulaika hum khairul bariyah. Ditutup napa radhiyallahu anhum wa radu ana terus zalika liman khasyana napa robba. Orang yang takut posisi Tuhannya. Ini yang disebut wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa nafsa anil. Orang yang takut posisi Tuhan, sehingga karena takut posisi Tuhan ini kemudian mereka wa nahaa nafsa anil. Jadi gampangane orang maksiat itu mergo sungkan pangeran. Orang mergo wedi neraka. Nah itu harus kita latih, ya, kita latih meskipun enggak usah wiridan mau kaya ulama sing plepak-plepuk ning dhuwur watu. Nah, jari sarai ngeten, jari sarai. Kenapa kok milih watu? Jari rojo iwa nasike mergo lungguh ning kursi dhuwur liyane ning ngisor. Anak ngono ora iso nge munggah gunung gak liyane ning ngisor. Dadi yo di elmoni di syariati rene. Jari sarai iku cerita. Kenapa milih dhuwur gunung? Mergo dadi rojo iso mlebu ora kursine dhuwur iso didang didik. Lah ngono kowe ora iso munggah gunung terus didang didik. Nah tapi ya kok ngedan. Kok ngedan lah. Lah kowe toma ambek keadaane raja edan. Kalau ukuran edan tidak rasional, misalnya ngene. Lah tapi didang diting dian kok edan, Gus. Lah kowe tomak ning kenikmatane presiden, tomak ning kenikmatane wong sugih kuwi ya edan. Karena apa? Kamu ingin sesuatu yang tidak milik kamu, itu ya tidak rasional. Wong kowe ra ngombe es kok kepengin seger itu ya tidak rasional. Tidak rasional kan ya edan padhae. Padha-padha edan sing nikmat to. Padha-padha edan. Malah diaran al-majrun fillah atau ning kitab tadi itu jenenge jadab. Dia sudah ketarik sama pangeran Majdzubin. Karena sama-sama edan kan. Daripada kowe edan ngiler nek mati wong liya atau edan nek mati diri sen. Nah, syukur-syukur ya enak ya ora usah edan. Itu kan malah cara kula ndak usah kesana lah. Enggak usah sampai munggah gunung plepak-plepuk ngoten ora usah lah. Ya cukup misalnya sampai tangi jam 3 ngombe kopi ya nek mati. Ya kayak paham wong tasawuf kan ngoten. SBZ lah nak ngombe kopi. Iku sing dinikmati sak jingkir sing diombe. Senajan to karena dekne presiden tentu ning pawone mungkin berbagai kopi pirang pirang mungkin kopi Brazil Sumatera tapi sing diombe SBZ sing saiki alhamdulillah ya mosok sak jingkir iku. Lah nek dekne tapi aku duwe beragam kopi. Jajal Pak campur bareng terus ombe kira-kira rasane piye? Ya artinya kan podo Pak SBZ ya ngombe sak jingkir kopi kuwi ya sak jingkir kopi. Ya wong poligami ya podo misalnya bojone papat paling dirasakno ya sita. Ya podo mbek kowe bojone napa? Sita. Mulane cara wong tasawuf berasem sak gudang sing mbakan ya sak pi? Sak pire. Apa nak berasem sak gudang ngenteni nikmat mbok entekno sak gudang. Itu penting ya kearifan-kearifan begini untuk melatih kita supaya tetap syukur. Nang sak niki penyakite mulane kula usul nggih. Para kiai itu jangan terlatih mentoleransi umat sing ngeluh. Selama ini dalihnya kan ya namanya umat ya kita apa ya kita apa dengarkan kita apa murah bener dirungokno itu dididik. Kalo sering wonten tamu riyen sering kalo jadi tamu sak niki mun kapok mergo tak amuk tenan. Riyen kalo sering jadi tamu. Bagus kalau ada tiga kamen sumpek terus perkara ekonomi perkara pengaruh ngeten-ngeten. Manjen ngalim amrung tutup kamen. Ya tak amuk ngoten. Maksudnya piye? Ya kowe ku urung ngimani radhiyallahu anhu maradu'an. Ciri utama wong apik mikir diri dani pangeran ta wae? Ora. Ki pikiranmu diri dani manusa ta ora? Lha iku sing maksud tu ngaji merung tutup kam. Berarti kalau salah ibu yute salah. Jelas ta. Nah misalnya ana sing ngeluh kula niku Gus urip kula lara kabeh ora tau di dhuwit. Mesti ora di dhuwit kowe tok. Ora di dhuwit ya pirang? Pirang. Mereka dhuwit penting, penting di pangeran. Ambil penting pangeran ya wes jadi pangeran wes tuh soalnya tidur dua ya biasa ya rada dua ya golek tapi rasa ngelo ya biasa saja masalahnya itu tadi ya kita ini termasuk kehilangan banyak energi itu karena sering ngelo sebab itu pangeran sampai ngendikan wa amma bini amati robbikan apa sama nggak dulu teng manakib kayak apa melepu Isa Abdul Qadir sampai wonten bab khusus dawe Isa Abdul Qadir krono wa amma bini amati robbikan apa Fatih sampai ngendikan ana salabul ahwal ana bahrun bila sahil ana narwa ilmu nganti plepak plepok nganti pirang lembar ngendikan ana salabul ahwal ana bahrun bila sahil asura khusain al khalas asrotan walau kuntu fi zamani la akhtu biyadih khusain al khalas udah ini sempat kepleset saya ngerasa periode bi aku terus periode bi aku tak selamat. Oh cek rapu was melepu cek terus no wa ana likulliman min muridi wa muhibbi wa wilayah milki apa aku tu biadi kulama asra khayan wa mai wa maita wes pokoke sing seneng aku sing menggedaki aku sampai kiamat nah kepleset tak tulungi aku apa mereka secara real Syekh Abdul Qadir itu begitu ya ndak itu omongane wong isek artinya Syekh Abdul Qadir yakin bahwa orang yang seneng dia atas nama Allah tentu Allah mesti nulung ya berangkat dari satu keyakinan. Kalau ngaji kan tuh pede mawon, kalau rakwa terjadi salah orang liom berkomitmen dengan ini kurang ini kurang ini. Paling sih ngomong ngono kan menungso, gak penting. Kecuali nak Jibril ngadani aku, gak ngaji cara pangeran metode ini rubah lah. Itu kan karwane nak ngono. Anak menungso itu udah ono bare. Iya bener ceritanya Lukman Hakim niku. Jong, Lukman Hakim ngadani anak yang masih tok yang paling populer. Jong, gak niat ngamal apik ya, apik rasa peduli omongane. Wah. Tapi ya Pak, ya jajat ning pasar niku terus dadi cerita populer. Bareng jaran dituntun anake wong tuwa ora ngajar. Enak-enakan numpak, anake kon nuntun. Anake kon numpak. Anak ora ngajar, bapake kon nuntun, anake numpak. Ya saiki ditentekno numpak wong loro. Jadi jaran sitok ditumpaki. Iki terakhir diwalik, dituntun wong loro. Wong jaran sitok dituntun Ya kita akan begitu. Nak dhewe kiai intelek jari sekuler, iku sekuler ora salah. Nak salaf jari kurang wawasan. Ora ana bare to. Nak koyo Gus Dur jari sekuler bid'ah. Nguk di kiai ini kiai klunak klunuk khusuk jari kurang napa? Wawasan. Ora ana bare. Lah saiki kombinasi ora gelem. Mergo padha kepengin kuasa, kuasaan. Dadine kuarit ora oleh. Ini harus kita latih. Sementing kita begini bukan karena hitung-hitungan politik. Tidak, memang dari dulu Tuhan itu gudeng. Sampai orang ngeluh itu gudeng. Isi disebut sampai wayatul insanu besari du'a'ahu bilkhoyri. Ini seneng aneh meningonos. Saat ini kita bisa ketemu putih-putih repot. Gak ada anak cilik. Jadi sama rada anak juga anak. Sehingga anak cilik dianggap problem. Gue nak dipateni ngiyah-ngiyah. Geneman gue sengapik. Gue nak rasa, gue ngomong ini. Saat ini kita bisa ketidak-tidak gus. Fokus ngurumah tanah terus benda dicapek apa susahnya sih di bahasa islami sih dek diajari Quran dong kula ngerti udang kocok kula resot teko wah aku di anak cilik senengannya nak dolanan mbak aku selesai tuh aku di anak cilik senengannya dolanan mbak aku laku ya seneng dolanan selesai tuh senengannya kok ngeluh ngomong di anak cilik ruwepot kok nguyah kok ngising dan kok ada raisa nguyah raisa ngising wah saya ngapain, jadi manusia apa? Saya ngapain mulai ngaji ini untuk pray, ngeluh apa? Wa amma binikmati robbika apa? Fadis, mau cerita saya ngasik-ngasik kan kalau aku ngiyai mulai temerikan saya rata lah, aku ngeluh, apa ide apa, udah damai apa kalau ada urusan, mau komentar, ada urusan gunanya mau ngalim, percaya pangeran niku paham gak, sampai disebut ya masalah ini masalah penyakit, karena kalau bilang-bilang ini sudah menjadi penyakit, kita gampang apa? Ngeluh innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru napa jazua. Kabeh ilmu iku iso urip nek disinggur napa tukaran. Dadi ya penting tukaran yo. Lah sampean takono kiai-kiai sing wani Gus Dur niku mergo ndekne putu Mbah Khalil, mergo ndekne dhewe sejarah Mbah Hasyim Asy'ari murite Mbah Khalil. Ya kula ora apal, kula sering jagungan mbek kiai-kiai. Nek lagi seneng Gus Dur ndiri wong NU. Orang-orang NU kecuali utang jasa sampai Mbah Hasyim. Gue yang wani tukaran alasannya Mbah Hasyim Dewi sing sebagai sumber NU muridnya Mbah Khalil. Lah dia kadang sing wani putune Mbah Khalil. Nah, jadi pada situ kiri Mbah Khalil piyambak nanti ngaji teng situ kiri. Berarti tua budi situ kiri. Orang-orang barin. Tapi itu penting. Artinya itu terungkap setelah tukaran. Lha nggih kula nu ngertos sejarah-sejarah itu sakwise Gus Dur sering ra cocok mbek Kiai Memun. Niku akhirnya terungkap sejarah. Gus Dur ngregani Mbah Mun mergo Mbah Hasyim nate ngaji Mbah Su'eb. Mbah Mun ngregani Gus Dur uga Mbah Mun muridé Mbah Karim, Mbah Karim muridé Mbah Asy'ari. Mbah Asy'ari bae Gus Dur. Tapi Mbah Hasyim nate ngaji Mbah Su'eb. Tapi ngono terungkap mergo tukaran, mugo gawe mboten. Dadi ya emang harus begitu. Paham gitu, terus itu penting ya, artinya satu modal intelektual itu penting, karena untuk merunut itu. Ya itu sama seperti yang dialami sekarang itu. Orang yang pro Megawati itu begitu mendewakan Soekarno, seakan-akan Indonesia itu dimulai dari Bung Karno, sampai ada HAM Soekarnoisme. Bahwa Indonesia itu seakan-akan dimulai dari Soekarno. Memang deklarator kemerdekaan Indonesia itu Soekarno. Tapi umat Islam atau partai-partai Islam itu tidak kecil hati. Karena embrio yang bernama Indonesia itu dari tahun 1908 sebelum ada partai nasionalis yang berani melawan kolonialisme Belanda adalah partai-partai Islam. Sehingga kebangkitan Indonesia dimulai 1908. Karena saat itu yang pertama mencetus ide melawan Belanda adalah kiai-kiai Islam. Yaitu saat itu bikin Serikat Dagang Islam. Terus lama-lama menjadi Serikat Islam. Terus lama-lama menjadi partai Islam dimulai dari angkatannya Hos Cokroaminoto. Jadi Haji Umar Said sinten Cokroaminoto itu disingkat jadi Hos Cokroaminoto. Jadi tidak bisa Indonesia itu meninggalkan partai Islam karena dulu pertama pendiri Indonesia era kepartaian, niku malah partai-partai apa? Islam yang lahir di Solo, di Jogja. Bahkan sebelum ada negara yang bernama Indonesia, itu ada negara yang bernama Demak Bintoro, ada Demak Ngayogyakarta apa? Karto. Itu semua negeri apa? Islam. Ya paham, sehingga secara kesejarahan kita tidak kalah sama tuanya Soekarnoisme atau partai PN.

sebab itu nggih kula balik malih teng sejarah. Lah Nabi Muhammad ketika ngalami polemik-polemik intelektual, akhirnya beliau merunut sejarah lagi. Nabi bolak-balik ngendirunut teng ngenteni napa? Tukaran. Yaiku ketika Nabi Muhammad adu argumen mbek wong Yahudi, agama mbek aku orisinal di. Jare Nabi Muhammad ya orisinal Muhammad, jare wong Yahudi orisinal wong Yahudi. Nah, sebab itu kalau andekan sampean tuh pakar sejarah, ketika Quran ngendikan anit tabi millata Ibrahim apa? Hanifa, bahwa Nabi Muhammad kon anut Nabi Ibrahim itu bukan sekedar keteladanan dan fisik mboten, ya adu ilmu tuwa niku. Adu tuwa. Asite adu ilmu tuwa andalane wong Yahudi Nabi Musa. Andalane Nabi Muhammad Nabi Ibrahim. Padahal Nabi Musa dibanding Ibrahim angkatan putu. Mulane jare Quran ha antum haula'i hajastum fi malakum bihi ilmun falimatu hajuna fi malaisalakum ilm wa wa ya'lamu wa antum la ta'lamu. Maka na Ibrahimu Yahudiya wala Nasraniya wala kinkana hanifam muslimah. Terus adu ilmu tua. Kue duwe agama Yahudi rak pendirinya Musa. Kue di agama Nasrani pendirinya rak Isa. Lah anakku Islam pendirinya Ibrahim. Rak tua apa? Terus adu ilmu tua. Nah si Quran harus kaku hati. Wama unzilati Taurat wal Injilu illa mimba'di. Lo Taurat Injil wana rak sa'usi periode Ibrahim. Iku ngejenenge adu ilmu napa? Tuwa. Ya mulane saiki dhisik Mbah, sing mbok dhisik Mbah Khalil, apa dhisik Mbah Sidogiri, apa dhisik lah nek adu Mbah gak barbar. Tapi ngono iku terukape sakwise tukar tukaran. Ya tukare tukaran sakniki. Zeni Wahid rak ponakan, nek Muhammad nek dibela Lili Wahid malah buli. Lah ora ana bare. Lah dari Gus Dur aku kakake. Ngenteni runut ya ngenteni tukaran. Nah, itu tren teng putih-putih. Lho santri sarang ngerti sejarahnya Mbah Hasyim gak ada hubungan mbek Mbah Suwep yo jek tukaran. Riyine mboten ngerti. Jek rodok tukaran. Akhirnya ya karena yai sering pidato bahwa Mbah Suwep apa Mbah Ahmad dengan Mbah Hasyim akrab, Gus Dur juga ngakui kalau Mbah Hasyim nanti ngaji Mbah Suwep itu baru tahu. Makanya ra tahu cocok tapi tidak saling hujat karena sama-sama utang napa jasa. Kebahmun di guru Bakarim, Bakarim di guru Basim Asari. Lah Basim sendiri nanti ngaji Basuka. Ya begitu. Nanti kayak kulon itu jadi kiai menangan. Ngasap kulon saking bok-bok kulon bodoh. Ya itu tadi guru-guru ngalim. Enggaknya benda apa? Tukaran. Mereka nara tukaran ini uang kan senangannya damai. Kayak uang besanan nak ngotan. Nak lagi rukun, penting bujaya apik, sayang bujanya ya wis. Dan lagi tukaran. Wah aku mula-mula di mantuku ya gak sendet. Iku nek mek mantu wong biasa. Ya delok pondok-pondok pesantren sing mek mantu wong biasa. Apa itu secara Islam enggak apa-apa, itu baik-baik saja. Itu enggak ada masalah. Saya itu paham betul tradisi Quran itu ya begitu, sampai ngungkapno sejarah Ibrahim kiblat yang ngenteni tukar. Tukar. Ketika Nabi Muhammad dituduh mat agamamu kok aneh. Bisa wis madhep Baitul Maqdis wis bener, mergo traine para nabi pancen madhep Baitul. Nah, saya ini madem Mekah itu asal usulnya terus akhirnya Nabi Muhammad cerita. Tapi enaknya Nabi kan diwari Jibril. Dene umillah ada yang marah. Enaknya Nabi ada yang apa? Mandu. Yang mandu Jibril. Jibril itu padu pengiran. Orang-orang meleset. Lah anak kue kan raiso. Kue cara sewantri itu dikomongi wong nasionalis bahwa bangsa ini berdiri atas jasa Soekarno. Sentek itu. Kue santri ratau mau coba buku, didikte ngono. Apa terus? Coba kalau sampean tahu sejarah bahwa sebelum Soekarno itu ada partai-partai Islam. Saya bukan ujuk-ujuk sampean anti Soekarnoisme, tidak apa-apa. Kita tetap menghormati Pak Karno, tapi jangan direduksi hanya milik satu dua kelompok. Kita fair. Ini pentingnya sejarah. Akhirnya Nabi Muhammad merunut anit tabi millata Ibrahim hanifa inna awala baiti wudi alina silalladhi bibak kata mubarakah wahudalil alamin. Terus ada fakta sejarah itu puing-puing sejarah yang disebut fihi ayatum bayina tumakamun apa Ibrahim delok Khidir Ismail itu ada waktu yang kone itu disek yang digawe Nabi Ibrahim bangun Ka'bah fihi ayatum kamun apa Ibrahim. Akhirnya Kanjeng Nabi Muhammad teng Medina adu ilmu tua mbek wong Yahudi wong Nasrani. Kowe Nasrani ra anut Nabi Isa. Kowe Yahudi mergo anut Nabi Musa. Lah aku anut Nabi Ibrahim luwih tuwa. Iku sing disebut anit tapi millata Ibrahim Hanifah. Nggih sebab niku Quran teng juz 6 diterangno ha antum ha ula iha jastum fi ma lakum bi ilmun falimatu hajuna fi ma laisa lakum bi ilm. Mat, kowe ku debat ambek wong bintu-bintu, iku ora sira ilmiah kabeh. Kowe debat nganggo ilmu, wong Yahudi Nasrani gak nganggo el. Wong Yahudi ku piye? Wong darani Nabi Ibrahim kok pengikut Yahudi. Bagaimana mungkin Nabi Ibrahim jadi pengikut Yahudi wa ma unzilati Taurat wal Injilu illa min ba'di. Lah Ibrahim ra angkatan jauh sebelum Musa. Bagaimana mungkin Nabi Adam wong eno be Nabi Adam dhisik Nabi Adam. Paham ge? Bagaimana mungkin Imam Ghazali mbok artani partene PKB wong dhisik Imam Ghazali. Ora mungkin Nabi Ibrahim pengikut Yahudi atau Nasrani ya wong senior sinten? Nabi Ibrahim ma unzilati Taurat wal Injilu illa min ba'di. Mane kok kula tiang-tiang alim nek takok Gus dinan kiai kok ora eno. Lek eno be ulama tuwon dian tuwa ulama. Jadi ndak masalah to ulama ra eno njenengan. Apa Imam Ghazali riyen eno? Apa Imam Suyuti derek napa? Eno. Tapi kan sejarah kayak direduksi kayak keulamaan tuh dimulai dari tradisi eno. Sebelum ada eno sudah ada tradisi keulamaan. Paham nggih? Ya sama seperti Sunni. Sunni itu ya tradisi semenjak Abu Musa al-Ashari dan Abu Hasan al-Maturidi. Karena sebelum itu ya hanya ada tradisi sahabat tabi'in. Memang Nabi sempat menyebut istilah ahli sunnah wal jamaah, tapi kemudian dibakukan secara ADART itu semenjak era Abu Hasan al-Maturidi dan Imam Sinten al-Ashari. Ini kalau cerita sejarah. Sehingga sebetulnya fanatisme itu ya karena setelah dibakukan ADART itu. Nah ADART ya naksana malah mari perkara kan. Keputusan tertinggi adalah ketua Dewan Syura sing sitok. Sing sitok keputusan tertinggi adalah sing lewat kuota, sing lewat quorum. Nah itu kan rauno bari. Kulo nate guys, dalam satu seminar ahli sunnah wal jamaah. Misalkan bener sejarah. Kenapa tahu-tahu kita ini merasa sunni? Dan setelah merasa sunni seakan-akan kita ini paling benar. Atau yang di luar sunni adalah salah. Padahal kita tahu Islam dimulai dari Muhammad. Istilah Islam populer itu mulai Nabi Muhammad. Meskipun secara sejarah istilah itu dimulai Nabi Ibrahim. Ini mulai populer itu era Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad itu sebagian riwayat hanya ngentikan ketika banyak firqoh. Itu yang benar adalah ahli sunnah wal jamaah. Ketika Nabi ditanya wama alamatu dhalik atau manhum dhalik ya Rasulullah, jawab Nabi ma'ana alihil yawma wa ashabi. Ya satu kelompok yang ikuti perilaku saya dan perilaku para sahabat saya. Tapi ya dawuh begini itu kan gak jelas. Artinya gak jelas itu ya sahabat yang mana. Wong sahabat itu nak era Abu Bakar anute gampang era karuan. Wong anane mau Pak Abu Bakar. Era Umar enak anut era karuan. Jenenge anane mau Pak Umar tok. Era Utsman jek rada enak. Bareng era Ali sahabat sing ndi? Sayyidina Ali bentrok ambek Muawiyah, ki anut sing ndi? Jare kelompok Ali sahabat sing bener Ali, jare kelompok Muawiyah Muawiyah. Ki anut sing ndi? Ki anut Ali kudu buak Muawiyah, anut Muawiyah kudu buak Ali. Anut P3 kiai ini iku nak PKNU iku kudu buak salah sih sitok. Lan nek kiai PKNU pidhato wong kudu anut kiai sampun mbah anut kiai tapi mboten jenengan tepakan kiai kula P3. Anggo sing P3 ya ngono wong kudu anut kiai pun mbah kula pun anut kiai cuma tepakan kiai kula PKN. Lah padha era sahabat ge ngoten. Aku wis anut sahabat tepakan sing tak anut Sayyidina Ali. Jare pengikut Muawiyah aku ya anut sahabat cuma sing tak anut Muawiyah. Bar tak niki pun buletan bro. Lah semenjak iku wis bulet-buletan. Learning dinggo nangger sejarah iku wis bulet. Wong sok suci itu paling bahaya dalam sejarah. Ngeling-eling santri sing husuk-husuk. Mulane mboten iki sejarah. Mulane Kiai Memun, Kiai-kiai ngalim rata-rata gedeng santri husuk dalam hal sejarah. Akhire ana kelompok sing sok husuk, yaiku moh tukaran, ya moh partai, moh kelompok-kelompokan. Ngrasa bener dhewe iku sing disebut kelompok Khawarij. Wong Khawarij sing darani dosa gedhe murtad saking khusuke. Ora ana dosa cilik, kabeh dosa iku gedhe. Mergo dosa iku bentuk pelanggaran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wong entek khusuke wong Khawarij. Ora ana wong khusuk dalam sejarah kaya wong Khawarij. Tapi saking khusuke duwe akibat Ali ya darani salah, Muawiyah ya darani

Nah, genge sini Jakarta dora tau kedu keduna kewapok. Nah, takano basakur jenerian kiai jajarung itu web. Suwe-suwe wala-wali zaman ketuane kiai rak PBNU. PBNU ini jejer-jejer Megawati. Sering metuki samu wedok do salah. Man nyoro sing kiai desa. Dikritik watasan. Ora dikritik keyakinane dekne ora pas kiai jejer wong wedok ora lara. Ya itu zaman mesti begitu. Kiai desa ngrasa nak lunga ora kedunan web. Ketuane kiai ning Jakarta ora ana sing kedu. Ora ana sing kedunan. Cara desa kiai jagungan mbek wong wedok iku M. Ketuane kiai sini Jakarta. Ya ora trimo jagongan, koalisi. Yaitu kehidupan intelektual, kita harus lapang dada berani membaca itu. Itu fakta. Kowe ora usah dadi khawarij karena kecewa terus dadi napa? Khawarij. Kecewa Mbak Pak Hasyim Asy'ari, kecewa Gus Dur terus dadi khawarij klunak-klunuk mbek gremang-grem. Ndak bisa. Kita harus gentleman sesuai dawuh Nabi ilzamu jamaahirul muslimin wa man sadda sadda finnar alaikum bil jamaah fa inna yadawai ma'al jamaah wa man sadda sadda finnar. Mulane kula umpama partai nggih milih sing gedhe, ormas nggih milih sing gedhe, bukan oportunis ya milih yang itu. Mergo sing cilik-cilik malah bulet ngono ngaten. Paham nggih, mungkin yang cilik itu bener tapi bulet. Cara bahasa ini derek mainstream saja, yang umum-umum saja. Kan kula kiai kan buta lunga ra kedunan iki ra kedunan umume wong piye ge wae umume wong kula niku geus umume wong sing ringan-ringan saja itu sing umum-umum saja gitu tadi ya. Karena sejarah ahli sunnah sendiri itu sejarah yang disederhanakan oleh proses intelektual. Kula baleni malih ya. Sejarah ahli sunnah piyambak itu sejarah yang disederhanakan oleh proses intelektual. Ini ku kemudian ada takrif ahli sunnah ku sapa wong sing cara bermadzhab mengikuti ahadul madzhab al-arba, cara bertasawuf mengikuti Abul Qasim al-Junaidi, nggih, cara bertauhid atau berilmu kalam nganggo Abu Musa al-Asy'ari atau Abu Hasan al-Maturidi. Tapi mana ada takrif itu zaman Nabi, Nabi ku ora menangi periode ini Abu Musa al-Asy'ari, ya ora menangi Abu Hasan al-Maturidi. Zaman mau ngoten tok, ahli sunnah sinten ya Rasulullah? Ma'ana alaihil yawma wa sahabi. Ya wong sing anut aku lan anut sahabatku. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasidin al-mahdiyin. Kowe ku anut aku lan anut khulafai rasidin. Iya zaman Abu Bakar enak ketuane sitok. Tunggale zaman Basim Asy'ari enak karo anut Basim, nek era putu. Jare sepuh ya putune, jare sitok iku ya putune, iku ya putu, angger wong ya putu, putune. Kulo ereng wonten kiai alim wali teng Jawa Timur. Niku anak putune iku ora bangga. Merga gerwong ya seputune. Lho nggih to nggih. Misale Mbah Hasyim Asy'ari kiai top. Nah Mbah Hasyim jek dhewean kabeh wong ngenapa dawuhe Mbah Hasyim. Era anak rek 6 mbok 5. Lah nek era putu karek nggih. Ngitung kan. Nah anake 5 di anak 5 anak putune wis salah. Sawe. Putune madhape beda. Beda-beda. Wong kula mondok sarang nggih menangi istilah sarang riyen Bani Ghazali, madrasah sarang namine Madrasah Ghazaliyah. Era Mbah Mat Bani Ahmad. Era Mbah Zubair Dugdeng, alim terkenal istilah Bani Zubair. Samangke pun benten malih. Putrane Mbah Zubair tuh banyak. Nggih, putrane Mbah Zubair banyak. Nah, kebetulan yang punya nama besar Ki Maimun. Ya ada sendiri Bani Maimun, yang satu Bani siapa? Bani. Ya sama Mbah Zubair, tapi era anak kan sudah beda kan? Lah Mbah Hasyim Asy'ari nasibnya ya nanti kayak itu. Beliau satu dulu masih tunggal, wong mesti daerahnya Mbah Hasyim Asy'ari. Era putu, Gus Dur ya putune, Lili Wahid ya putune, anaknya Ki Wahid piyambak pinten, urung anaknya Pak Yusuf Hasyim piyambak pinten. Anaknya sudah pirang-pirang. Kabeh ketika tukaran alasan aku ya putu, iku ya putu. Sing dinggo genderane bae. Lah niki kula cerita. Mbah Batu Ampar, Samsudin Batu Ampar wali terkenal. Ya wong dadi putune ya bangga, tapi saiki putu-putune ora bangga. Mergo anggere wong ya putune. Lah anak sebagian anake sing seneng wayah, apa anggere wong putu? Putune. Wong di antara duriane sing seneng wayah. Anggere wong ya putu? Putune. Ini masalah-masalah yang itu tadi ya. Kemudian ada persederhanaan intelektual. Kayak masalah ahli sunnah itu. Sing anut Sayyidina Ali jari anut sahabat, sing anut Muawiyah jari anut sahabat. termasuk sing anut Ibnu Abbas, sing anut Abdullah bin Umar. Di mana dua sahabat ini dalam posisi orang melok-melok. Makanya kayak saya, kayak ulama-ulama rata-rata mengikuti madzhabnya Abdullah bin Umar. Karena saat ada konflik Ali Muawiyah, beliau itu bersikeras orang melok-melok. Beliau tetap mengajarkan sunnatu Rasulillah tanpa berpihak kelompok. Tapi banyak riwayat mengatakan Abdullah bin Umar bin Abbas itu kecewa. Hanya kecewa itu gedun ini ramelok-melok. Ya karena itu tadi, ketika ada dua pilihan, ramelok-melok itu ya terus repot. Ini itu sama saya pikir mau nih. Se-elek-elek uang melok P3 atau PKB, itu melok nentokno kemaslahatan Jawa Timur, Bu Bojonegoro, Bu apa. Tapi se-api-api uang ramelok-melok, nentokno mudin itu ramelok-melok. Sehingga ada mazhab ahli sunnah, sing wajib no wong kudu melok-melok. Karena seapi-api wong ramelok-melok itu tidak ada yang dikaryakan, tidak ada yang dipekerjakan. Oke, misalnya taruh saja misalnya sampean melok PKB atau P3 atau melok PAN. Saelek-elek melok itu mesti melok mikir nasib bangsa. Tapi seapi-api ramelok-melok ora ono sing lakoni. Sebab itu ya banyak saja ulama yang mengatakan ketika ada partai yang macam-macam, kayak kudu melok salah siji. Bukan apa-apa ya, nganggu perhitungan amal. Kalau ulama ya, pakai perhitungan apa? Amal. Sebab itu ketika ada Waqatil Jamal, ketika Sayyidina Ali bentrok be Aisyah, itu ya sahabat ada yang melok Aisyah, ada yang melok Ali, orang kok termenira melok? Melok. Ya tapi itu tadi kula wau matur teng awal ketika Rasulullah dawuh kowe anut aku lan anut sahabatku dawuh iku masih normatif. Artinya normatif ketika sahabat kepemimpinane tunggal jelas anut Abu Bakar lan saiki sahabate dhewe wis tukaran. Iku tunggale ana wong dawuh kowe anut kiai, mati urip donya akhirat anut kiai. Lurusane kiai ne dhewe wis beda be. Ngono urusane kiai ne dhewe wis beda. Ya iya misale kiai PKNU kan ngono alasane kowe anut kiai, anut sapa ora anut mumpun mbah, tapi kaya kula P3 mau jadi kaya P3 kaya mati urip anut kaya mpun anut mbah, cuma kaya kula PKB. Nah ini masalah, nah ahli sunnah itu kayak itu, posisinya itu begitu. Nah kemudian konvensi internasional mengatakan daripada bulet ngono terus dibakukan secara intelektual dan diikuti oleh Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Fadhil, ulama-ulama NU se-Indonesia terus gawe takrif sing sederhana. Ini terus dibakukan lewat kitab Al-Kawakibul Lama'ah yang disahkan Muktamar teng Jombang. Ahli sunnah pokoknya panduannya begitu. Fekih aja sampai metu ke Madzhabul Arba'ah. Tauhid aja metu ke Abu Musa Al-Asari atau Abu Hasan Al-Maturidi. Tasawuf anut Imam Abdul Qasim Al-Junaidi atau anut si Abdul Qadir Al-Jilani. Ya, atau Imam Ghazali ya, kayak itu. Artinya umpama bebas ngeri. Misalnya bebas ngeten. Fakem anut Dawud Adzairi, apa selingkuh terus kaya misalnya. Oh Dawud Adzairi sarate kawin kaya wong selingkuh. Mesile fakem anut Dawud Adzairi gak barbaran. Oleh kawin mut'ah, oleh kampun apa wa? Wali, apa seneng hotel seksine supir tok terus kawan kah? Kawin. Lah umpama tasawufem anut Ibnul Arabi utawa anut Al-Hallas. Apa wah dadi wujud kabeh manunggaling kawula ing Gusti. Untunge tauhite tasawufe kon anut Abdul Qasim Al-Junaidi sing koyo umume wong. Beliau sebagai ulama ya mulang ya kumpul wong. Lah muga tasawufe anut Ibnu Arabi. Apa wah dadi wujud utawa anut Husain Al-Khalat apa dadi siti jenar. Paham ya? Dadi ora gunane dibatesi, nek ora dibatesi liar tenan. Faham gak? Ini masalahnya bandingannya ekstrim. Misalnya fakih kok kaya anut Dawud Adzairi. Kaya apa? Nah, kenaan ngomong sing mut'ah. Mulai nangger ngaji mu'in Wahab nangger banjir takno sarate kawin nganggo wali khilafan di Dawud Adzairi. Nganggo syahid ya khilafan di Dawud. Mereka jek dendam ulama-ulama beda Adzairi. Sarate kawin kok gampangnya ngomong. Faham ya? Lah santri dendam sama ya, PDW mereka syaratnya kawinnya santri kudu ngelibatnya bapak wali. Nah kadang bocah yang pacaran bapak rasa itu dari santri roto-roto nganti-nganti Joko tua ya korban madhab sapi mereka bocah yang gelem bapak ora gelem lah bapak nih gue nifat sapi dilebokno rukun dilebokno apa? Rukun angin langkah nih.

bisa saja kita milih Jalaluddin Rumi atau milih Ibnul Arabi atau milih Husain Al-Halal atau kalau di Indonesia terkenal milih Siti Jenar. Pramanunggaling kawula ing Gusti. Endi Siti Jenar? Ana Siti Jenar sing ana Allah. Bareng. Lah ya Allah ning ndi? Ning kene anane makhluk apa golek. Sakire bedak-bedakan bali kali jaga niki. Wis repot kan wis ngoten terus. Terus dipateni jare ini, bareng dipateni darah jari tulisan la ilaha illallah wis repot ra ono buare ta niku. Kaya Husain Al-Halal ngoten niku. Mafi JP lawuh ning sakku anane pangeran. Ora drimo opo tak koki pangeran. Husain Al-Halal ra ono. Wiritan la ilaha illallah ana ora disembelih wong akeh wirid. Mari perkara lha dene padha dene. Iya karena cara tasawuf, cara ilmu begitu kan muni ilallah itu kan seakan-akan Allah itu bisa kena hijab. Kowe nganti roh wong liya, berarti kowe ora iso nyekseni pangeran. Saat kowe nyekseni pangeran ora iso ngomong liyane Allah, akhire ya muni Allah wae. Takoki Husain Al-Halal ning dhewe ora ono sing ono Allah, mergo dhekne nganggep donya iki al-adam mahdhu. Sebener-bener tidak ah? Tidak. Ya muni Allah Allah to niku. Wiritan muni anal haq. Ana dul jalali walikum rat sembelih wong ah. Wong akeh. Dasar sing komentari wong fekih ora dong. Sing ngene wong fekih ora dong. Ilmu ngoten mboten apa? Dong. Ya ora sambung itu sembelih. Wong fekih mulai dhisik fatwane khas, gak cocok nyembelih. Ya nganti saiki gak cocok muni rasah muni. Mulai dhisik hobine ngukumi wong. Sampai sak gedene Husain Al-Halal dihukum. Ya begitu. Makanya kita harus terima kasih ya di NU itu begitu itu tidak mudah proses pengambilan keputusan begitu tidak misalnya tafsir ya terus disuruh pakai Jalalain kenapa tidak pakai tafsir yang lain misalnya pakai Fakhrur Razi ya tidak mungkin karena ya itu tadi banyak khas-khas Fakhrur Razi yang susah diikuti sehingga yang standar yang mesti muktamad ya kayak Imam Syuuti meskipun antara orang alim sendiri ya berpetualangan kadang cari Ar-Razi kadang cari Zamasari kadang cari macam-macam ya itu ya disederhanakan. Mohon kita terus lewat ngaji ini jenengan biar ngerti bahwa semua proses aliran-aliran itu adalah proses intelektual yang ditempa oleh sejarah, oleh luka sejarah. Termasuk luka sejarah itu dirunut itu mergo bertukar. Sehingga Nabi Muhammad piyambak merunut sejarah itu sausi tukaran. Ini wonten polemik Yahudiyah awin Nasro al-Nasronya. Disinti, tuwanti. Bareng adu tua terus Quran memfonis inna awwala baitu wudi'a linnas lalladzi bibakata barokah wa hudal. Nah terus yang berlebihan ya kitab-kitab sing konek niku. Sajane resmine Quran mau ndarani nak Ka'bah dimulai dari Nabi Ibrahim. Iku wae wis luwih tuwa tinimbang Baitul Maqdis. Mergo Baitul Maqdis dimulai oleh Yahuda atau Nabi Musa. Jadi kitab-kitab wong sing seneng kaji sik ora trimo. Mulai Nabi Adam. Orang terima mulai Nabi Ibrahim, tapi mulai apa? Nabi Adam. Ada yang kurang ekstrim, ada sampai kitab-kitab. Rongewu tahun sedurunge gawe bumi, itu sudah konti malah perkara kan. Ngelam orang dipikir. Piyewe kabel sudah konti bumi sih malah. Malah degelan, tapi ngelam tuh. Saking kepinginnya tua, nganti diri sejarah itu. Dua ribu tahun sebelum apa? Bumi. Lalu terus didakok apa? Nanti. Oh, kapan yang bumi sih? Malah ini nak ngelam gue juga berlebihan. Malah bulat. Akhirnya malah. Mereka yang umum-umum. Ya, wah, istilahnya Quran. Pokok inna awala baiti wudi alinnas. Lalati bibakatan apa? Wabaroka wawudalil alamin. Ya, istilahnya itu. Fihi ayatum bayinatum makamun apa? Bro. Memang banyak tarikh yang mengatakan dulu Nabi Adam sudah haji. Nabi Nuh sudah haji yang mengitari Ka'bah itu. Dulu bentuknya Ka'bah itu kazib datin filma. Jadi ketika bumi burung jadi bumi itu kalma, banyu. Ketika banyu ada zubdah. Lah zubdah untuk itu yang jadi Ka'bah. Ya, tapi tidak diwalik menewa berarti Ka'bah ini untuk. Ya pelecehan menewa perkara kan. Bolak-balik perkara. Cara kula itu tidak usah. Lah berlebihan begitu itu tidak usah. Ya sudah kita meyakini. Mungkin yang penting itu. Dalam sejarah polemik itu yang penting Ka'bah luwih tuwa timbang Baitul Maqdis itu saja. Taruh aku lah sampean. Wong aku maca kitab pirang-pirang. Apal bisa nulun. Ngomong ajare-jare, wong nyanuruti jare ora ono ba, ora ono ba. Juga ahli tarikh dari Nabi Adam ketemu Sayyidah Hawa yang Arafah, mulanya dari Arafah mereka lagi kenal, ketemu pertama lagi nung swarga wis suwe kok lagi kenal malah dagelan istilah kok li annahuma ta arafa fiha mergo Adam mek Hawa kenalan meneh ning Arafah jare ning swarga diusir bareng saiki cerita lagi kenal sing benerune piye ana sing darani ora turun pertama ning bumi ning India mergo India gone wong anyu dadi bayangane terus napa di India bareng kene arkeologi sing tukang gali beda-beda sing kawak nih manusia tertua jadi malah nih sangiran daerah Klaten ngono. Apa kowe wani Nabi Adam iku pertama ning Klaten. Ah kena sejarah versi intelektual malah kacau meneh. Mergo fosil-fosil ditemukan terus dinyatakan ini fosil tertua. Tertua ning sangiran. Kowe iso bayangno Nabi Adam nemu di ning Klaten ning sangiran. Ora lara ge malah ora kena. Ngono niku rasa berlebihan. Kita meyakini kalau Abul Basar bernama Nabi Adam ya sudah. Buat dia, cek ini Mekah, cek ini Sangiran, cek ini Australia. Mencari aborigen ya tahu ditemukan ono fosil yang daerah aborigen tertua. Sekarang no, Nabi Adam mengikuti aborigen yang Australia. Repot, Sangiran, ambil aborigen. Lala pakar arkeologi orang tahu menini Mekah atau Medina. Berapa lorong ya? Ya ono bare, polemik-polemik begitu tidak ada barenya. Ya malah nih lewat ngaji ini sampean ngerti kenapa nggih Bani Israel diungkit-ungkit lagi di Quran karena polemik agama Islam itu dulu pertama adu debat sama komunitas Yahudi Nasrani. Ya kok adu ilmu tua, paham nggih adu ilmu tua. Sitok darani Musa terbaik, sitok darani Isa terbaik. Dan Nabi Muhammad adalah anut Nabi Ibrahim. Sing wama unzilatit Taurat wal Injilu illa min ba'di. Di mana Taurat dan Injil lu satu generasi, satu periode sing jelas-jelas sakwise Nabi Ibrahim. Mending kula terusno. Inna hadzal Qur'an, sak temne ikilah Qur'an niku yahdi ku nunjukno apa Qur'an. Lilati maring dalan, ayo tori kau titik si dalan. Alati kang ya kang telati ku akwa biku luweh jejek. Ak dalu tegese luweh jejek ku aswa bulan luweh bener. Wayu pasirulan bebungah apa Quran al mukminin nak ing biro prong mukmin. Alladzina rupane mukminin yak maluna kang bodoh ngelakoni sapa mukminin as-solihan. Ngeleng-ngeleng ini mukminin sing lakoni solihan. Orang sing muk pertuntung nengok. Omah ngrasa bener dhewe tapi ora ana sing dilakoni. Dadi mukminin sing ya'mal lunas salika. Kowe dadi pengurus masjid tukaran lah tetep dadekno masjid dadi. Daripada ra melok tukaran terus ra melok meh melok. Kowe bangun madrasah mesti tukaran antar pengurus, tapi luwe apik wong dadi madrasah timbang ra melok meh ora dadi popo blas. Kowe dadi kiai mesti tukaran wek dulur rebutan warisan, tapi kan lumayan kiai. Timbang kira tukaran orang kiai blas. Akhirnya ra ngamal blas, pokoknya sebelas-belas itu dosoi, khawarit itu, nama khawarit sih, mau tutupat, bareng ngaji ini mulai tutupat. Ya dalilnya si ayat tiga, wa yubasirul mu'minin, itu sing alladzina ya'malunas salihah. Wabih Quran begitu, anggirin alladzina amalun mesti turun wa amilus salihah. Kok khawatir kau khawarit itu, ngerasa soleh tak orang-orang amilus salihah. Di mukminin sing perlu dikei bebunga sing alladzina rupane mukminin ya maluna kang padha nglakoni sapa mukminin aso lihat ing pira-pira ngamal saleh. Mbok bebunga ana lagum sak temne iku tetep kedhe mukminin ajrana ana ganjaran kadiran ingkang gedhe. Wa yufiru lan nyritani apa Quran ana alladzina sak temne wong akeh layu miruna kang ora padha iman sapa alladzina bil akhirati lan akhirat. A'tadna iku nyediakno ingsun. A'tadna tegese nyediakno ingsun. A'tadna tegese nyediakno ingsun lagu maring alladzina la yu'minuna bil akhir adzaban ing sisa aliman ingkang larakno mukliman tegese nglarakno guati adzaban mukliman iku anar neraka wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khairi wa yad'ulan donga sapa insanu manusa bisyarri kelan keelekan ala nafsihi mlarat ing atase awak dhewe insan manusa yo gampang frustasi. Yeah. Manusia gampang frustasi nganti dongakno elek awake wa ahli lan ahline insan. Ida do jaro nalikane sumpek sapa insan. Doahu kelawan kaya dongane insan, eka doaihi tegese kaya oleh dongane insan nak maring awake dhewe. Bil khairi kan kaapian. Wong nak lagi putus asa iku donga elek kanggo awake dhewe, kaya zaman ndekne apik seneng apik. niku bolak-balik kula nak ngaji niku dek dalu kula ngaji mek santri-santri nggih ngoten nggih. Masalah utama kita sebagai wong salaf niku tradisi syukur itu ndak ada. Kula niku nganti sakniki niku kula pun bolak-balik matur teng santri-santri kula. Kowe anggere cek iso syukur ya santriku. Nek nah, iso syukur dunia akhirat rata aku santri. Mergo masalah kita ini gampang ngeluh. Kula niku dek dalu ngaji nggih. Kula jujur mawon niki sampean cocok ra cocok ra urusan. Kita ini sebagai kiai itu biasa mentoleransi tamu atau penggemar kita sing ngeluh. Duga yai kula kerja melirian nganti sakniki mboten nate suge-suge atau badi. Badi kula nganti sakniki awak kula lara kabeh, anak kula lara kabeh. Kita ini harus mentradisikan itu tidak kita toleransi. Kita harus mentradisikan syukur. Karena ayatnya jelas, ma yaf'alu wahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah itu ora bakal nyiksa kowe selagi ini kowe jek di tradisi syukur. Kulo genate melarat, kulo genate susah, tapi kita sebagai orang mukmin itu harus berlatih syukur, harus dilatih terus. Bahkan ada ayat sing ekstrim, fattaqullaha la'allakum tashkurun. Kowe ku takwa ora menawa dadi wong syukur, dadi takwa wis sak isore napa? Syukur. Dadi ana ayat isine fattaqullaha la'allakum tashkurun. Kowe ku takwa ora menawa dadi wong syukur. Karena kalau ndak syukur tuh begitu. Kulo nate ngamuk tiyang gara-gara ngot. Saniki repot kula Gus nak lunga-lunga lha piye? Wong kula saniki dhewe anak cilik jenenge caci lak rewel. Tak kene. Lah misal nak anakmu repot, muga-muga anakmu dipateni pengiran. Kira-kira kowe ngiyah-ngiyah ta ora? Wah, nak mati ngiyah-ngiyah tenan. Lah iya. Ki saiki dhisik ra ono anak kepenak. Jare nak dhewe anak cilik mari repot. Engko nak dipateni pengiran nang ngiyah. Iya. Mbok ya ndak usah begitu. Dhewe anak syukur karena itu pewaris kita. Kowe nak sumpek iso hiburan ambe anak. Bahwa kita kadang ribet mergo ngurusi cawi ya apa ya itu kan basaria sekali kita ribet tapi jangan ngeluh. Wah anak SD SMP saiki wis biaya akeh wae sekolah, SMP bayar, SMU bayar, kuliah bayar. Ya saiki anak ora usah sekolah, dak kok ning dalan gelandangan kok ya kowe ngiyeh. Ngiyeh iya. Anak sekolah biaya ngiyeh. Kok gelandangan ngiyeh. Iya. Lah nek ora ngiyeh-ngiyeh modar ya ngiyeh. Iya. Karena itu tadi sampai Quran ngeritik wa tul insanu bisar lidu'ahu bil khair. Kita ini mudah gegabah. Kowe ditokoki Gus Dur kecewa, ditokoki Basim kecewa, ditokoki Pak Karno kecewa. Kowe apa milih tokoh sapa? Noko awam dhewe. Kowe kita yang jembar dada. Saya itu tidak pernah ngeritik SBY sebagai presiden. Kalau ngeritik ya dia punya kebijakan apa, saya tidak cocok saya kritik, tapi saya sebut halnya apa. Di presiden Soekarno dhisik wong ya kecewa, wong lengser Pak Karno ya lewat demo saat inflasi 600 digit. Bulinge Soekarno ya lewat demo. Nyatane di Presiden Soeharto ya kecewa, ya dipecat lewat demo, lewat power people. Di Presiden Habibie ya kecewa, konang sedih lo ae. Lagi Habibie urung luguh tenanane, ki nang pemilu, kowe iku presiden transisi. Si lho geneman kok ngono. Jadi nang pemilu, kowe iku presiden transisi. Umumnya presiden nak dijamin konstitusi, kok ora ono ono presiden kok kon sedih lo. Mok kon gawe persiapan pemilu mergo kowe presiden tran wis ngono dikai warning ambek mahasiswa ambek pakar-pakar kamu ndak boleh punya keputusan strategis karena kamu hanya presiden. Lah sesuk aku barap anggap kiai transisi ora oleh fatwa penting kiai transisi cangkem ora ono bare lho bareng digenti Gus Dur ya kecewa meneh dipecat. Lah Megawati urung sempat mecat wis leren dhewe mergo sedelok lah ora usah dipecat wis leren leren dhewe. Ya orang gampang kecewa itu merusak tatanan. Ambe NU kecewa, ambe Muhammadiyah kecewa. Ambe apa saja kecewa, itu mental-mental kita. Kita harus mudah syukur. Bahkan ancamane Quran wa in syakartum la azidannakum. Kowe nak syukur tak tambahi. Wala in kafartum, ora kok kowe nak kafir ora tak tambahi, nak ngono ringan. Jadi nak syukur ditambahi, nak ora syukur ora. Istilah Quran ekstrim, wala in kafartum minna adzabi. Kowe nak kafir siksaku banget. Nah, coba sekarang orang-orang sing stres, sing tadoyok fitin, sing rasa agama itu digawe repot. Wah, setengah stres kabeh. Wong tamu kiai kabeh dirasani tokoh kabeh, dirasani fenomena sosial apa wae dira perempal-perempul kabeh salah. Lah kowe dhewe ku piye? Kowe ku salah ta ora dipikir. Man kula niku tetap setuju nggih, saya sebagai pribadi itu tetap milih NU atau Muhammadiyah. Nah, partai wae milih sing gedhe.

Jadi abot-abote sikso itu kalau kita sudah tidak merasa nyaman, tidak merasa asik, munajat mbek pengiran. Sebab itu Rasulullah dawuh, "Dzaqatu amal iman man radhiya billahi napa? Robba wa bil islami dina." Wong iso ngrasakno manise iman nek wis puas mbek pengiran. Lah puas itu dimulai dari tidak ngeluh dan gampang syukur. Nah misalnya kalau pulang mulang jenengan ngeluh ora enak mulang jamaah santri enak dosen. Dosen gajine jelas, sak jame jelas. Nyai ra jelas. Salam templek kowe takokno pira ora pantes. Nah ngono wae ngeluh terus. Ngono nak dosen yang ngeluh. Bener nak dosen kowe enak gajine jelas, tapi loyalitasnya gak jelas. Nah santri kan wani mati. Nah mahasiswa masa wani mati demi dosene. Ngeluh pisan. Dibujuk ayu ngeluh, ora enak dibujuk ayu, rawan selingkuh, rawan disenengi wong. Mau dibujuk elek, ora enak dibujuk. Nah, ora ono bare. Mane bener pangeran diancam inna adzabina apa? Tersati. Dia angkat terkungkung terus oleh siksaku. Mergo ya mesti lho kula niku tenan. Kula niku sering dilapuri kalian kanca angkatan kula. Gus jenengan nyai kok puwe dhewe kok ora di masalah. Lah piye niku di masalah? Ya misalnya ada yang rasa seneng jenengan, gue sudah rata cocok. Gak apa itu masalah. Nah, yang rata cocok pangeran. Aku tidak ada ini Jibril. Itu lagi apa? Masalah. Nah, yang rata cocok manusia, ya masalah. Belas. Ya biasa mawon. Makam kula gak sedih jenar. Kabeh orang ada. Yang ada pangeran. Itu orang masalah. Ya karena apa? Kalau saya ngeluh itu rawan tidak syukur. Akhirnya kita ngeluh. Sare wanginya itu nanan dibeli wong ra cocok ngeluh. Itu yang repot. Mene kula pede mawon. Kula ngaku madzhabe Quran wa ma bi nikmati rabbika napa. Kula ngalim ngaku ngalim di dhuwit ngaku napa? Di dhuwit. Aku ora di dhuwit malah meneng ae. Nang kula nu syukur. Buwe de kula yen buwe. Kula ge mantep kula mati nggih swarga kowe kula mbek pangeran sing nyaman-nyaman ae. Ya bukan keangkuhan, memang begitu Tuhan mengajarkan kita begitu. Ana inda dzanni napa? Abdi, aku itu menurut penyangkaan kawula aku. Sehingga ana cerita nggih tenggene neraka niku wonten tiyang alim soleh. Dilebokno swarga. Ditakoki karo pangeran, "Kowe roh mlebu swarga ya, kowe iki kula seneng ibadah, seneng apa? Wis mlebu neraka gak ngregane aku ya pangeran." Karena ngandalno amal. Niku wonten tiyang ra ndek amal apik blas. Dilebokno neraka, pangeran difonis neraka. Warang difonis neraka. Wis kono kowe mlebu neraka. Niku piye ape mlengah? Lho napa kok mlengah aja dong ya? Wes tak foni sampe dieksekusi bener kok mlengah. Saya tuh tidak pernah menduga ya Allah kalau sampean sesah di sini. Wong mboten nate terbersit pikiran kula lak jenengan sesah di sini sejahat. Akhirnya ben pikiran yo wis di swarga. Pikiran kula niku lha kula ge zaman rung pati ngalim lagi ndelak lah niku seneng kula ngoten kula nganti sak niki kiai ge puwe dhe jare wong cek kiai nom Jawa ora urusan kula kula kiai ning Yogya ngompo anakane sultan barang do ngaji kula ora urusan kula puwe dhe kula ditampani bupati nembe cara kula bupati lagi pejabat cara kene ngene pejabat cara pangeran kula bedhe mawon. Kula riyen ditawani pengurus NU teng Kragan teng Rembang. Mboten nderek pengurus NU, Gus. Ya jelas aku NU ora usah pengurus. Wis pengurus e pangeran. Ngajarno ilmune napa? Pangeran. Dalam kitab-kitab begitu tuh banyak sekali cerita betapa pentingnya khusnudzon kepada Allah. Sampai itu tadi. Ketika wis jelas-jelas ini faris neraka melengak. Melengak iku udah dhewe kecewa. Kecewa pangeran sing disangka ndak sesadis itu. Ma'adzun nubika ya Allah ilah khairan. Saya itu tidak pernah ngira kalau jenengan akan langsung pangeran dibawa swarga. Banyak cerita-cerita secara hadis qudsi begitu. Wonten tiyang sing ngregani posisine pangeran itu rata-rata masuk surga. Termasuk ceritanya Kanjeng Nabi ana rajulun min bani Israel itu dilebokno swarga mergo wasiat, "Aku nak mati iku gerus ning bumi. Senak dadi abu sebarno ning laut." Ketika pangeran takok lho kowe nganti ngono asal usul iki. Wong kula sungkan mek jenengan. Mergo ora tau ngamalah abek. Lho mek pangeran dilebokno swarga ora gampang sungkan nganti ngono. Sungkan lho mek jenengan. Wong nafsiri male wakhofa ta iku wedi, pas iku sungkan, sungkan lho mek jenengan niku. Mboten nate ngamal abek napa? Sungkan lho mek jenengan. Pangeran dilebokno swarga. Anak idagoni napa? Sampai Abdul bin Mas'ud itu sampai mati ini, gue ngomong do nangis muni. Gue orang sangat nangis ya aku mesti mlebu swarga. Ketika ditanya kenapa sampean pede begitu, waqad qala rasul la yamutanna ahadukum illa wa huwa yusilu dzunnan apa bila jogeman kowe iku mati kecuali dalam keadaan husnudzon mbek pengen. Kita harus yakin kalau dengan Allah itu baik-baik saja. Gunane apa kita diajari bidina maca bismillahirrahmanirrahim. Nah ngono ki Qur'ane genti ae bismillah isa ditil ikop ta apa. Itu kan ngapain dari dulu setiap ayat diwarai bismillahirrahmanirrahim. Rahman ya Rahman, Rahim ya Rahim. Artinya akeh welas, ora akeh siksa. Kulo nek santri-santri sing kelungkur tak dek. Lah nek kowe modelem kiai ngono lho apa kowe arek ngaji Ar-Rahman Rahim. Menisane bismillah ganti bismillah saditil iko, bismillah sari ilhi isan. Nah, kulo sering itu tak kok. Lah jenengan apa rawat disalah? Ya ora, rawat biasa. Ora arep. Salah ya buan pangeran ben nyepura. Kebanten cerita tentang hikam ni, dia cerita tentang hikam. Nasi bodoh ni buatin gula berarti hikam si bodoh ni buatin gula. Onten wali, dungo tentang multazam. Multazam mak tempat mustajab. Karena dia wali, masuk dungo juk bes juk duit jurah pantas. Wali kok jaluk apa? Duit. Jaluk duitnya. Jadi dungane ya Allah, saya hanya minta satu hal. Gini ku, kulo selamat no saking durakanin jenengan. Nanti sauripurip gula buatin nanti maksiat teng. Jape pangeran nganti. No nak ngono sifat gofur ku rak nganggur. Anane sifat nyepuro mergo ana salah. Lah nek ora tau salah sifat ghafurku ora napa? Nah. Ya kita manfaatkan. Jabe pengeran fa'ina adu ghafroni terus sifat ghafurku tak ada kok. Endi? Jadi kita harus begitu harus sungkan. Kita taat, kita tetap menjauhi zina, menjauhi maksiat. Kita taat tapi karena sungkan penge, bukan karena takut. Pengiran kau Hitler nak salah sidik nyekso, nak salah sidik nendang tu ndak. Kita tidak maksiat tu bukan karena takut Tuhan dengan artian bahwa Tuhan tu senang nyoal, senang kecangkeman, senang ribet tu ndak. Kita menghormati Tuhan sebagai posisi tu Tuhan. Jadi kita takwa krono menghormati posisine pengiran, bukan karena kita takut pengiran kecangkeman. Senangane kok KPK sidik-sidik di audit, ndak usah begitu. Kita itu asik dengan Tuhan itu karena ngergani posisi pengiran. Kula wawah, kula wani sumpah, saya itu bayangkan andekan nyolong utawa zina. Andekan. Itu sing tak wedeni mboten dosane zina utawa nyolong. Kula nu wedi terus gak nyaman kumpul pengiran itu saja. Anzia halawatan apa? Ya Allah, saya ini takut kalau saya maksiat kemudian di hati saya sudah merasa ndak asik dengan engkau, dengan jenengan. Jadi kula niku nak melihat maksiat ya kayak saya itu ya begitu mang, kalau nuang gerape ngeloh, tahu ya apa maksudnya? Tak peduli namun selunggal. Ya Allah, jangan-jangan saya ini sudah tidak bisa asik dengan jenengan. Kalau nu setuju, madzab-madzab isek yang kayak di hikam, kayak di ihya, di juz 3 itu ada. Kitabul iski, isek sayang dengan Tuhan itu harus kita kembangkan. Wonten ulama ni ulama sufi sanging senengi pengiran ngeten, nak dalu. Nih pelepak-pelepok diambil. Tapi kalau setuju madzab. Jadi ini orang wiridan itu buatan, mora gunung, boleh watu sing gede. Lha iki tenan iki kuwi tenan terkuyan. Ana ngono sing ngwatek omongan plepak-plepok. Tapi wali den. Dadi wali mergo plepak-plepok. Aku lho nek anggere tangi setengah papat nggih ngopi. Nggih tuku kopi sing larang. Jenis kafe pokoke sing larang. Ya anggere bane nggih ngopi. Kulo jarang tahajud nggih ngopi. Asik mek pangeran. Badan niku ya salat sak kadare ngempun tenan. Kulo niku duwe dalil. Karena inti daripada munajat itu adalah atadzallu billah wa ta'annus billah al istiqnas billah wa nyaman dengan Tuhan. Seorang sufi itu kalau dia itu golek watu sing gede terus ngadeg. Aina mulukul ardi fi hadzal ladza. Endi enake dadi raja? Ndekne ku janggal, ono jare raja kok enak numpak Mercy, presiden kok enak numpak Mercy, dipundin bupati enak dadi wong sugih. Mergo kowe ora tau ngrasakno enake dadi wong mukmin nek mati bengi. Mestine kowe pede enake dadi wong mukmin. Enake nyaman mbek bengi. Pengiran. Sama dulu tenggene kitab-kitab kados teng taklim mutalim sekalipun ngono cerita aina mulukul ardi fadhil ladha. Endi raja-raja enake ning ndi dadi raja, enake ning ndi dadi wong sugih. Ndak ngalahno nikmat kuwi iki. Lan kula mboten saged bayangno enake dadi kiye gedhe kiye cilik mboten saged. Nggih bayangno enake wong seneng pangeran niku. Saya pun pernah punya kakak wakil bupati, saya kenal sama menteri. Tapi mboten nate kula merasa enak dadi menteri iki biasa mawon. Selagi aku cek senang pangeran, juga enak titik. Makanya istilah kanjeng Nabi, Zakotu mal iman manro dia bileroba. Iman itu harus ada rasanya. Mungkin kamu iman secara intelektual. Kayak santri-santri ya iman kabeh secara intelektual, tapi murni kering. Yaiku iman nak pangeran ngono. Mergo dalil al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis wal hadis la mudda ayakuna min muhdis. Iku jenenge iman kering. Wae dene ana pangeran percaya mergo alam mutaghayyir. Nak mutaghayyir iku barang hadis. Nak hadis buta muh. Nabi tidak pernah mengajarkan begitu. Iman itu harus sampai dzaqatu mal iman, harus ada rasa rasanya. Lah rasane iman dimulai sangko nyaman mbek pangeran radhiya billahi napa? Robba. Sebab itu Quran diulang-ulang, walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Kalau wis mukmin tenan tuh nyaman dengan Tuhan. Sebab itu tengene surat Al-Bayyinah nggih ngoten, nyeritakno wong mukmin sing khairul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Ditutup napa? Radhiyallahu anhum wa radu ana. Terus dzalika liman khasyia napa? Robba. Orang yang takut posisi Tuhannya. Ini sing disebut wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil. Orang yang takut posisi Tuhan, sehingga karena takut posisi Tuhan ini kemudian mereka wa nahan nafsa anil. Jadi gampangane orang maksiat itu mergo sungkan pangeran. Orang mergo wedi neraka. Nah itu harus kita latih, ya, kita latih meskipun enggak usah wiridan mau kayak ulama sing plepak-plepuk ning dhuwur watu. Nah, jari sarai ngeten, jari sarai. Kenapa kok milih watu? Jari rojo iwa nasike mergo lunggo ning kursi dhuwur liyane ning ngisor. Lah anak ngono ora iso ke munggah gunung gak liyane ning ngisor. Dadi yo dielmoni disareati rene. Jari sarai iku cerita. Kenapa milih dhuwur gunung? Mergo dadi rojo iso mlebu ora kursine dhuwur iso didang didik. Lah ngono kok ora iso munggah gunung terus didang didik. Lah tapi kok kok edan. Kok edan lah. Lah kowe tomak ambek kaadaane rojo edan. Kalau ukuran edan tidak rasional, misalnya ngene. Lah tapi didang diding dian kok wong edan, Gus. Lah kowe tomak ning kenikmatane presiden, tomak ning kenikmatane wong sugih ku ya edan. Karena apa? Kamu ingin sesuatu yang tidak milik kamu itu ya tidak rasional. Wong kowe ra ngombe es kok kepengin seger itu ya tidak rasional. Tidak rasional kan ya edan padhoe. Padha-padha edan, edan sing nikmat to. Padha-padha edan. Makanya diarin al-majrun fillah atau di kitab tadi diarin jadab. Dia sudah ketarik sama pangeran majidubin. Karena sama-sama edan kan. Daripada gue edan ngiler nenek mati wong liyo. Atau edan nenek mati diri sen. Ya syukur-syukur ya enak ya rasa edan. Ya, itu kan malah. Cara kula gak usah kesana lah. Gak usah sampai munggah gunung pelepak-pelepuk. Ngoten gak usah lah. Ya cukup misalnya sampai tangi jam telu ngombe kopi. Ya nenek mati. Ya kayak fahami yang tasawuf kan ngoten. SBZ lah nak ngombe kopi. Iku sing dinikmati sak cingkir sing diombe. Senajan to karena dekne presiden tentu ning pawone mungkin berbagai kopi pirang-pirang. Mungkin kopi Brazil, Sumatera, tapi sing diombe SBZ sing saiki alhamdulillah ya mosok sak cingkir iku. Lah nek dekne tapi aku duwe beragam kopi. Jajal Pak campur bareng terus ombe kira-kira rasane piye? Ya artinya kan podo Pak SBZ ya ngombe sak cingkir kopi kuwi ya sak cingkir kopi. Ya wong poligami ya podo misalnya bojone papat paling dirasakno ya sito. Ya podo mbek kowe bojone napa? Sito. Mulan cara wong tasawuf berasem sak gudang sing pangan ya sak pi sak pirik. Apa nak berasem sak gudang ngenteni nikmat mbok entekno sak gudang. Itu penting ya kearifan-kearifan begini untuk melatih kita supaya tetap syukur. Nang sak niki penyakite mulane kula usul nggih. Para kiai itu jangan terlatih mentoleransi umat sing ngeluh. Selama ini dalihnya kan ya namanya umat ya kita apa ya kita apa dengarkan kita apa ngora bener dirungokno itu dididik. Kula sering wonten tamu riyen sering kula jadi tamu sak niki mun kapok mergo tak amuk tenan. Riyen kula sering jadi tamu. Bagus kula dadi kiai kok men sumpek terus wis perkara ekonomi perkara pengaruh ngeten-ngeten. Pancen ngalim amrung tutup kan. Ya tak amuk ngoten. Maksudnya piye? Ya kowe ku urung ngimani radhiyallahu anhu maradu'an. Ciri utama wong apik mikir diri dari pangeran ta wae? Ora. Ki pikiranmu diri dari manusia ta ora? Lha iku sing maksud ngaji mrung tutuk. Berarti kalau salah ibu yute salah. Jelas apa? Nah, misalnya ana sing kelo kula niku Gus urip kula lara kabeh ora tau diduwe. Mesti ora diduwe kowe tok. Ora diduwe ya pirang? Pirang. Mereka duwe penting, penting di pangeran. Ambil penting pangeran ya wes kowe jadi pangeran wes to. Soale di duwe ya biasa, ya ra di duwe ya golek tapi ora usah ngeluh. Ya biasa saja. Masalahnya itu tadi, kita ini termasuk kehilangan banyak energi. Itu karena sering ngeluh. Sebab itu pangeran sampai ngendikan wa amma bi ni'mati rabbika napa? Sampai nak delok teng manakib, kaya apa mlebu Isa Abdul Qadir. Sampai wonten bab khusus dawuh Isa Abdul Qadir krana wa amma bi ni'mati rabbika napa? Wadi sampai ngendikan ana salabul ahwal ana bahrun bila sahil ana nar wa ilmu. Nanti plepak-plepuk nganti pirang lembar ngendikan ana salabul ahwal ana bahrun bila sahil. Asura Husain al-Khalas asrotan walau kuntu fi zamani la akhatu biyadih. Husain al-Khalas itu ini sempat kepleset. Saya ngerasa periode be aku. Terus sak periode be aku tak selamat. Oh, cek ra puas, mlebu e cek diterusno. Wa ana likulli man min muridi wa muhibbi wa wilayah milki apa akhudu biyadi kulama asura khayan wa mai wa maita. Wes pokoke sing seneng aku, sing menggedaki aku sampai kiamat. Nah, kepleset tak tulungi aku. Apa mereka secara real Syekh Abdul Qadir itu begitu ya ndak itu omongane wong isek. Artinya Syekh Abdul Qadir yakin bahwa orang yang senang dia atas nama Allah tentu Allah mesti nulung. Ya berangkat dari satu keyakinan. Kayak kula ngaji ngene pede mawon, kula ora kuwatir disalahno wong liya mergo metodene ngene, kurang ini. Paling sing ngomong ngono kan menungso, gak penting. Kecuali nak Jibril ngandani aku, gak ngaji cara pangeran metodene rubah. Nah, itu kan karwane nak ngono. Anak manusia itu tidak ada bare. Ini bener ceritanya Luqman Hakim niku. Jong, Luqman Hakim ngandani anaknya yang masih tak yang paling populer. Jong, gak nasi niat ngamal apik ya, apik rasa peduli omongane. Wah, tapi apa ya jajan yang pasar nih terus jadi cerita populer. Bareng jaran dituntun anaknya, wong tua kurang ngajar. Enak-enakan numpak, anaknya kau nun. Anaknya kau numpak, anak kurang ngajar, bapaknya kau nuntun, anaknya nun. Ya saya ini tindak no numpak wong lur. Jadi jaran sitok ditumpaki. Jadi terakhir diwali, dituntun wong loro. Wong jaran sitok dituntun. Ya kita akan begitu. Nak duwe kiai intelek jari sekuler, iku sekuler ora salah. Nak salah jari kurang wawasan. Ora ono bare to. Nak koyo Gus Dur jari sekuler bid'ah. Nguk di kiai ini kiai klunak klunuk khusuk jari kurang napa? Wawasan ora ono bare. Lah saiki kombinasi ora gelem. Mereka podo kepengen kuasa, kuasa. Dadine kuarit ora oleh. Ini harus kita latih. Sementing kita begini bukan karena hitung-hitungan politik. Tidak, memang dari dulu Tuhan itu gudeng. Sampai orang ngeluh itu gudeng. Isi disebut sampai wayatul insanu bisyari du'a'ahu bilkhoyri. Ini senangannya meningonos. Saat ini benar sakit yang putih-putih repot. Gak ada anak cilik. Jadi sama rati anak juga anak. Sehingga anak cilik dianggap problem. Gue nak dipateni ngiyah-ngiyah. Geneman mbok sing apik. Mbok nek ora usah gue ngomong ngene. Sakniki ben saged tidak-tidak Gus fokus ngrumat anak Gus ben dadi capek. Apa susahe sih ndek bahasa islami sithik. Diajari Quran. Lho kula-kula ngoten. Kula anggere diundang kanca kula resa teko. Wah aku dhewe anak cilik senengane nek dolanan mbek aku. Selesai to? Aku dhewe anak cilik senengane dolanan mbek aku. Lah aku yo seneng wong dolanan. Selesai to? Senengane kok ngeluh, mari dhe anak caci cilik ruwet kok nguyah kok ngising. Lah kok ora iso nguyah, ora iso ngising. Wong sing apik dadi manusa napa? Sing apik. Mulai ngaji kudu prei, ngeluh napa? Wa amma bi nikmati rabbika napa? Fati. Mau cerita sing asik-asik kae. Kaya kula ngiyai mulai temringan sak iki ora tau lah kula ngeluh. Pede mawon ndame mawon. Kula ora urusan wong komentar piye, ora urusan. Gunane wong alim ya percaya pangeran niku. Paham gak? Sampai disebut ya, masalah ini masalah penyakit. Mana kalau bilang balik ini sudah menjadi penyakit. Kita gampang nopo ngeluh. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru nopo jazua wa idza massahu khairu nopo manu'an. Niku illal musol. Artinya kalau kita sudah berani sholat kudu ora de mental jazua, kudu ora de mental gampang ngeluh. Gampang ngeluh sepede mawon. Misal sampean ngiyai ra ngalim lah sepede mbon ngantul kula. Lho kira ngalim apa pede? Apa rahmati Allah kagak ngomong ngalim? Tak, saya jawab apa? Lho yang pede? Orang-orang yang gini suarga, yang melebu wong ngalim tak orang-orang. Yang melebu yang dirahmati Allah. Allah itu hebat, ngerahmati aku ya iso, wong ngalim ya iso. Berarti pokoknya yang pede. Paham ya? Ngalim ya, terus nyimpen di terus nono apa? Wakanat insanu ajula. Lan ono sopo menuso iku ajula niku akeh kesusu nih. Bidua ayik lawan dungak no ala nafsi ngatasi awak dewi ni insan wa adamin naturan oranan ningali fi akibidem akibat itu awalam gajal nalailah.